Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi basyara al-muttaqina wal-muti'ina bil jannati wa bi anwa'il khairati fi hadhihi dunya wa ba'dal mamati. Wa sallallahu wa sallamu ala al-bashir habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, anta rabbi wa anta khalaqtani wa anta tahdini وأنت تطعمني وأنت تسقيني أنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تهدينا واجعل يا ربنا واجعلنا يا ربنا من أهل الاستقامة كما أحييتنا بالإيمان وبلا إله إلا الله فأمتنا يا ربنا بالإيمان وبلا إله إلا الله أسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, hadirin, hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama belajar dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita akan dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi untuk semakin dekat dan semakin kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sudah sampai kepada bab istihbabu at-tabsyir, bab istihbab at-tabsyir, bab tentang dianjurkan kita untuk memberikan kabar gembira wa tahniati dan mengucapkan selamat atas karunia yang Allah berikan kepada saudara kita. Ini adalah sebuah pertanda sekaligus cara. Pertanda bersihnya hati seseorang adalah di saat kita mudah memberikan kabar gembira kepada siapapun. Dan di saat saudara kita menerima kenikmatan, maka kita ikut bergembira. Memberikan kabar gembira dan bergembira atas karunia yang Allah berikan kepada saudara kita, itu tanda kebersihan hati kita. Kadang di antara kita ada hamba yang di saat mendengar saudaranya mendapatkan karunia, mukanya masam. Karena hatinya telah dipenuhi dengan kedengkian. Bahkan di saat mendengar sesuatu kegembira, sesuatu yang semestinya disampaikan tentang kabar baik untuk saudaranya, ia menyimpan. Bahkan mungkin berharap agar kabar baik itu tidak sampai, bahkan mungkin berharap agar kebaikan itu tidak ada. Itu karena kebencian dan dendam di dalam hati. Maka dihimbau kepada kita, kalau ada sesuatu tentang kebaikan yang akan diterima oleh saudara kita, hendaknya kita percepat untuk kita beri kabar. Dan juga hendaknya kita juga di saat mendengar atau melihat saudara kita mendapatkan karunia dari Allah, bergegaslah kita untuk bisa mengucapkan selamat. Ikut bergembira, itu tanda kebersihan hati kita. Kita sudah sampai kepada hadis. Baru hadis yang pertama dari bab ini. Yaitu amal hadithu kata qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Al-Imam An-Nawawi, amal ahadithu, adapun hadith-hadith tentang kabar gembira, bagaimana Nabi memberikan kabar gembira kepada sebagian sahabat-sahabat beliau, fakathiratun jiddan, banyak sekali. Wahia masyurat, masyuratun, dan hadith-hadith tentang kabar-kabar gembira yang diberikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat beliau itu banyak sekali, masyuratun, sangat terkenal. Bisahi dalam hadis, dalam kitab-kitab sahih, hadis-hadis atau kitab hadis yang menampung, merangkum hadis-hadis sahih. Minha di antaranya adalah an Abi Ibrahim. Dari Abi Ibrahim yuqalu Abu Muhammad. Yuqalu Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa. Dari Abi Ibrahim atau Abu Muhammad atau Abu Muawiyah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu basyara, memberikan kabar gembira Khadijah, da Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, bi baitin fil jannati, dengan rumah di surga. Sayyidah Khadijah diberi kabar gembira kalau nanti akan dapatkan bagian rumah di surga. Artinya Sayyidah Khadijah ahli surga. Min qasabin, yang rumah surga itu terbuat daripada permata. Atau permata. Permata-permata. La sukhba fihi, yang di dalamnya sudah tidak ada suara-suara yang mengganggu. Wala nasoba, enggak ada capek lagi di surga. Ini termasuk salah satu orang yang diberi oleh Allah kabar gembira kalau beliau adalah calon ahli surga. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Qasabu huna, makna qasab ini bukan bambu dan juga bukan tebu. Akan tetapi lu'lu' al-mujawwaf. Jadi permata yang rongga, maksudnya permata tapi di dalamnya ada rongga. Itulah rumah Sayyidah Khadijah Al-Kubra di surga nanti. Dan tenang, tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada capek lagi, itulah surga. Radhiyallahu taala anha. Itulah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita yang berjuang untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan raga dan harta. Beliau adalah penolong dari bangsa manusia yang nomor satu dari dalam rumah beliau. Beliau penolong baginda Nabi nomor satu. Pertama dan utama adalah Sayyidah Adal Khadijah Al-Kubra, ibunda daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah istri yang sangat beliau cintai. Diberi kabar gembira oleh Rasulullah kalau beliau adalah tempatnya nanti di surga. Wa nasab at-ta'ab, nasab artinya ta'ab, capek. Hadis berikutnya, Abi Musa al-Ash'ari, dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu tawaddu'a fi baitihi. Beliau suatu hari berwudu di rumahnya, thumma kharaja, kemudian keluar, faqala la'alzamanna Rasulullah. Dia pengin menemani Rasulullah dan dia berjanji, demi sungguh aku akan menemani Rasulullah saat ini. Wala akunanna ma'ahu yaumi hadha, dan hari ini aku jadikan hariku semuanya untuk Rasulullah. Aku akan bersama Rasulullah hari ini. Jadi ingin berkhidmah kepada Nabi hari ini, pokoknya aku tidak mau diganggu deh, aku sama Rasulullah saja. Waja'al masjidah, kemudian datang ke masjid. Fasa'ala anin Nabi, kemudian bertanya, di mana Rasulullah? Waqa'alu, kemudian para sahabat Nabi bercerita, wajjahahuna, Nabi tadi ke sana. Pergi ke satu tempat, sahabat Nabi menunjuk ke arah yang di situ ada Nabi SAW. Kala kemudian Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari berkata, fakharajtu ala atharihi, kemudian aku berjalan mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'alu anhu, aku bertanya di mana Rasul. Hatta dakhala bi'ra arisin, kemudian sampai masuk satu tempat sumur, namanya sumur Aris. Satu sumur namanya sumur Aris, bi'r Aris. Sampailah ke satu sumur. Fajalastu indal bab, kemudian aku duduk di depan pintunya. Maksudnya ada di situ ada sumur, di situ ada tempat. Kalau mungkin kalau zaman sekarang itu kayak semacam tempat untuk buang air atau apa, tempat umum, tapi ada pintunya. Di situ ada orang mengambil air wudhu, buang hajat di daerah sana itu. Lalu aku menunggu di depan pintu, kata Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Hatta qadha Rasulullah hajatahu, sampai Rasulullah selesai menyelesaikan hajatnya. Wa tawaddu'a, dan berwudu. Fakumtu ilaihi, setelah aku merasa bahwa Nabi sudah selesai, fakumtu ilaihi, aku datang kepada beliau. Wa idau wa qad jalasa ala bi'ri arisk, tak tahunya beliau duduk di pintu, di bibir sumur. Jadi di bibir sumur itulah Nabi duduk di situ. Wa tawassata qaffaha, kemudian Nabi duduk di tengah, di kalau bibir sumur duduk, jadi beliaunya masukkan kakinya ke dalam begitu. Wa kasyafa an saiqaihi, kemudian beliau mengangkat betisnya. Wadala huma fil bi'ri, kemudian diturunkan kakinya ke sungai, ke sumur. Jadi ongkang-ongkang ke sumur itu. Wassalamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tumman saraftu, kemudian aku pergi. Fajalastu indal bab, aku menjaga lagi di luar. Karena Nabi di situ, mungkin Nabi ingin tenang, ada yang dipikirkan atau apa. Aku keluar lagi dari tempat tersebut. Fa'akulu, kemudian aku berkata, la'akunanna bawwaba Rasulillahi, aku akan menjadi penjaga pintunya Rasulullah al-yum hari ini. Karena Nabi di situ, duduk di situ, Nabi ingin tenang, mungkin ada yang pikirkan tentang umat, tentang apa, Nabi duduk di sumur tadi. Fajak Abu Bakar, kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Fadafa'al baba, dorong pintunya, aku lagi menjaga pintu, dorong. Fakultu man hadha, siapa ini? Qala Abu Bakar, aku adalah Abu Bakar. Kalau ditanya orang itu jangan nebut, jangan bilang aku ya, sebut namamu gitu. Jadi kalau kita lagi ngetuk pintu, siapa ini? Jangan bilang saya sama jin juga saya, hantu juga saya. Bilang saya siapa? Yahya, Abu Bakar, Ali. Siapa ini? Saya. Nah, bukan ya. Bilang, sebutkan nama. Fakultu, kemudian aku berkata, ala rislik, pelan-pelan. Jangan dorong kuat-kuat, pelan-pelan. Fadhahabtu, kemudian aku datang kepada Sayyidina Abu Bakar tadi. Fadhahabtu, kemudian aku, setelah ada pintunya mendorong, kalau itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka aku kemudian berdiri dan aku datang ke Rasulullah minta izin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadha Abu Bakar, ada Abu Bakar. Yasta'zin, minta izin, pengin masuk. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, idzan lahu wa basyirhu bil jannati, suruh masuk Abu Bakar. Izinkan Abu Bakar untuk masuk dan beri kabar gembira kalau dia adalah calon ahli surga. Allah. Fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakar. Kemudian aku datang kepada Abu Bakar dan aku berkata kepada Abu Bakar, "Udkhul," masuklah Abu Bakar. Wa Rasulullah, dan Rasulullah yubasyiruka bil jannati, memberi kabar gembira kepadamu tentang surga. Fadhala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar masuk, hatta jalasa fi yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya duduk di kanannya Rasulullah. Duduk di kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ahu fil qaffi, di pintu, di bibir sumur tadi, duduk di sampingnya, di samping kanannya Rasulullah. Wadala rijlahi fil bi'ri, sama kayak Rasulullah, ungkang-ungkang lagi. Ini termasuk adab. Jadi kalau ada lagi orang tua duduk itu jangan dipanggil, kita ngikut ke tempat beliau, dimanapun tempatnya, enak enggak enak. Jangan sampai, ya Rasulullah aku mau ngobrol sini, kan enggak enak Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ngalah, lalu ikut duduk bersama Rasulullah. Jadi ikut menjulurkan kakinya ke bawah seperti Rasulullah menjulur kakinya ke bawah sungai, ke bawah sumur. Ongkang-ongkang duduk di situ. Kama sunnah Rasulullah, seperti yang dilakukan Rasulullah. Maka syafa'an saiqaihi, kemudian betisnya juga diangkat. Kemudian diturunkan seperti Rasulullah menurunkan betisnya. Tsumma raja'tu wa jalastu. Setelah aku melihat sudah mapan Abu Bakar duduk bersama Rasulullah. Tsumma raja'tu wa jalastu. Aku kemudian wajalastu, aku duduk kembali di tempat aku jaga di pintu tadi. Waqattaraktu akhi yatawaddo yalhaquni. Waqattaraktu akhi, kemudian aku biarkan juga tadi Sayyidina Abu Bakar dibiarkan yatawaddo wudu wa yalhaquni, dan mengikutiku. Artinya seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu iyuridillahu bifulan yuridu akahu khairan ya'ti bihi. Kalau Allah menghendaki seseorang kebaikan, kalau Allah menghendaki kepada seseorang yang menghendaki, kalau gini, iyuridillahu, kalau Allah menghendaki bifulan, kepada seseorang, ini maknanya uridu akahu, khairan, kebaikan, ya'ti bihi. Kalau Allah menghendaki kepada seseorang kebaikan, maka dia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bisa membawa temannya dalam kebaikan. Kalau Allah menghendaki kepadamu kebaikan, maksudnya gitu. Kalau Allah menghendaki kepadamu dengan kebaikan, maka Allah menjadikan dirimu sebab orang lain datang kepada kebaikan. Jadi, maksudnya itu adalah sanjungan kepada Abu Musa al-Asy'ari membawa Abu Bakar dalam kebaikan. Berarti Abu Musa al-Asy'ari adalah orang baik. Jadi termasuk di sini, kalau Anda tiba-tiba bisa membawa orang ke tempat baik, berarti Allah menghendaki kepadamu kebaikan. Kalau Allah menghendaki kepadamu kebaikan, Allah mudahkan dirimu membawa orang lain kepada kebaikan tersebut. Jelas ya? Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepadamu, ini semuanya, maka Allah akan menjadikan dirimu sebab orang lain mudah engkau bawa dalam kebaikan. Ngajak anak enak, ngajak saudara enak, ngajak tetangga enak, berarti Allah menghendaki kepadamu kebaikan. Kemudian setelah aku duduk, kata Abu Musa al-Asy'ari, setelah aku duduk di pintu tadi yang aku jaga, fa'idha insanun yuharrikul bab, ada lagi orang yang gerakkan pintu. Fakultu man hadha, siapa ini? Qala Umar bin al-Khattab, oh Umar. Fakultu ala rislik, pelan-pelan Umar. Jangan keras-keras dorongnya. Tuma ji'tu ila Rasulillah, kemudian aku datang kepada Rasulullah. Fasalamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wa qultu ya Rasulullah, hadza Umar, ini Umar. Yasta'din, minta izin. Wa qala idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Beri izin Umar untuk masuk dan beri kabar kalau dia adalah ahli surga. Wa ji'tu Umar, aku datang kepada Umar. Wa qultu, kemudian aku berkata, udhina, telah diizinkan. Udhina lak masuk. Udhina telah diizinkan. Udkhul, dan masuklah wahai Umar. Wa yubashiruka Rasulullah, dan Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadamu, bil jannati, bahwasanya engkau adalah ahli surga. Fatukhala, kemudian masuklah Sayyidina Umar. Fajalasa ma'arusillah, kemudian duduk bersama Rasulullah. Filqaf an yasari, di kirinya. Jadi sampingnya Rasulullah. Jadi bersama Rasulullah. Jadi duduk begitu ngeriung, duduk di pintu sumur. Di bibir sumur. Wadala rizlehi fil bi'ri, sama menjulurkan kakinya ke sumur. Tumaraja'tu fajalastu, kemudian aku kembali ke tempat aku jaga. Wa qult in yuridillahu bi fulan khairan yakni akahu ya'ti bihi. Kemudian itu sama, kalau wa qult, aku berkata, kalau memang ada Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang itu akan dijadikan sebab kemudahan untuk membawa orang kepada kebaikan. Faja'a insanun, kemudian ada orang lain lagi. Fa harrakal baba, gerakkan pintu lagi. Fa qultu man hadza, siapa ini? Wakala Uthman bin Affan, Uthman bin Affan. Wakultu, kemudian aku berkata, ala rislik, pelan-pelan. Waji'tu an-nabi, kemudian aku datang kepada Nabi. Fa akhbartu, kemudian aku beri kabar kepada Nabi tentang Uthman. Fakala, kemudian Nabi langsung menjawab, idzan lahu wa basyirhu bil jannati, suruh masuk dan beri kabar gembira bahwasanya dia akan dapatkan syurga. Ma'abal wa tusibuhu, tapi ada musibah yang menimpanya. Ini termasuk isyarat dari Nabi bahwasanya Sayyidina Uthman adalah menjadi ahli surga, tapi ada musibah yang menimpa Sayyidina Uthman. Dan betul, pada akhir hayat Sayyidina Uthman bin Affan, beliau adalah dipenggal lehernya dalam keadaan beliau membaca Al-Quran sampai kepalanya jatuh di mushafnya. Ini jadi Sayyidina Uthman bin Affan lagi membaca Al-Quran di depan pintu rumahnya depan dijaga oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tatonya sang pembunuh itu dari belakang, lompat dari belakang, memenggal lehernya Sayyidina Uthman bin Affan, dan beliau dalam keadaan duduk, kepala beliau yang suci jatuh di mushaf. Inilah Sayyidina Uthman bin Affan. Beliau adalah ahli surga, tapi balwa dengan musibah. Waji'tu fakultu, udkhul, masuklah wahai Uthman. Wa yubashiruka Rasulullah, dan Rasulullah memberikan kabar kepadamu, bil jannati ma'a balwa tusibuk, engkau akan mendapatkan surga, cuman ada musibah yang menimpamu. Wa dakhala, kemudian masuk. Wajad al-quffa, kemudian pintu sumur, bibir sumur tadi qad muli, penuh, enggak ada lagi tempatnya. Fajalasa wujahahum min ashikil ahor, kemudian duduk di tempat yang berbeda, tidak di sumur itu. Sayyidina Utsman berdekatan agak jauh, maksudnya tidak di sumur tersebut. Kalau Sa'id ibn al-Musayyib, salah satu daripada sahabat Nabi SAW, Beliau fa'awwalha menakwili, fa'awwaltuha aku takwili kejadian itu kuburahum tentang kubur mereka. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini diceritakan tentang bagaimana Nabi berikan kabar gembira kepada sebagian para sahabat Nabi. Artinya mereka adalah ahli surga seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Cuman Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib waktu atau Musayyib atau Musayyib waktu dengar kisah itu beliau menafsiri tentang tempat kuburnya. Dan ternyata betul ya, bahwasanya kubur baginda Nabi itu gabung dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu tempat. Tapi Sayyidina Uthman enggak ada tempat di situ, dibaki. Sayyidina Uthman dibaki berdekatan di situ. Ini adalah takwilan daripada penafsiran daripada Sayyidina Sa'id ibn Musayyib. Wa zada fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa amarani Rasulullah bi hifdzil bab wa fi fi hifdzil bab. Kemudian Rasulullah menjaga, mengatakan jaga pintu. Wa fiha anna Uthman hina basyaru Hamidullah, di dalam riwayat tersebut anna Uthman, Sayyidina Uthman di saat diberi kabar gembira tentang surga Hamidullah taala, Hamidullah memuji Allah alhamdulillah. Tsumma qala Allahul musta'an, Allah lah tempat untuk meminta pertolongan. Qauluhu wajjaha, ini artinya wajjaha bi fathil wawi tasydidil jimi, wajjaha ay tawajjaha ay menghadap. Wa qaulu bi'ri aris bi fathil hamzati a wa kasri ra'i aris wa badah ya muthanna ya dengan titik dua min tahat sakinah muthannatun titik dua, yani dari ada titik dua sakinah aris tuma sin muhbalah, sin muhmalah, sin yang tidak bertitik, wa huwa masrufun, jadi masrufun wa minhum man makna sarf, ada arisin pakai sarf di tanwin, ada yang mengatakan tidak pakai tanwin, ini bab urusannya ahli nahwu. Wal kuffu bi dhammil qafi wa tasdidil fa'i, qaf kuffu, kuffu bi dhammil qafi wa al mabna, bangunan khaulal bi'ir, bangunan yang ada di sekitar sumur. Qauluhu ala risrik, makna ala risrik bi kasri ra'i ala al-masyhur, dengan kasri ra' ala masyhur, ala risrik dan juga bi fathih ala raslik, boleh ala risrik yang maknanya urfuk, pelan-pelan. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya ada beberapa sahabat Nabi yang diberi oleh Allah kabar gembira ahli surga. Termasuk di antaranya adalah tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka adalah minal mu'asyrah al-mubasyari nabil jannati. Masih ada sahabat-sahabat lain yang diberi kabar gembira oleh Allah dengan surga. Di antaranya adalah 10 yang lainnya. 10 penggenap daripada 3 ini. Kemudian juga ada kabar untuk seperti Sayyidina Hasan dan Hussein. Kemudian untuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian ada kabar gembira untuk Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi pernah mengatakan dengar terompah sandalnya Bilal di surga. Kemudian Sayyidina Hasan dan Hussein dikatakan engkau adalah pemuda-pemuda penghulu ahli surga. Kemudian juga Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah Sayyidat Nisa fil Jannah, putri apa wanita ahli surga, pemimpin wanita ahli surga. Jadi banyak orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah surga dengan menyebutkan namanya. Tapi ada kabar gembira secara umum untuk kita adalah berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa bahwasanya tempat mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kunna ku'udan haula Rasulillah, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma fi nafarin, bersama kami ada Abu Bakar dan Umar. Jadi ceritanya Abu Hurairah berkata, aku lagi duduk dengan Rasulullah, di situ ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan di beberapa sahabat Nabi. Faqama Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, berdiri min baini adhurina, tiba-tiba Rasulullah meninggalkan kami. Fa'abtu'a alaina, tak tanya keluar lama banget. Fa'khashina, kami takut, ada apa Rasulullah? Wong kita lagi kumpul enak, baik-baik, kok tiba-tiba Rasulullah keluar dan lama-lama di luar. Pergi, begitu. Fa'khashina ayyaktati adunana, ayyuktato adunana. Kami khawatir ada yang menghalangi antara aku dengan Rasulullah. Maksudnya takut ada kejadian apa-apa. Takut ada binatang buas, takut ada orang kafir yang jahil. Fa'zi'na, kami merasa takut. Fakumna, kemudian kami berdiri, kata Abu Hurairah. Fakuntu awwala man faza, kami berdiri semuanya. Kemana Rasulullah? Wa ana awwala man fazi, aku termasuk orang pertama yang merasa khawatir akan keberadaan Nabi. Begitulah iman, mengkhawatirkan gurunya. Jadi Nabi hilang sebentar saja, ada orang biarkan gurunya tabrak orang mungkin diam saja, gurunya dalam kekhawatiran diam saja. Tapi seorang murid yang hebat seperti itu semua kerasa. Nabi keluar agak lama sedikit, di mana Nabi? Semuanya berdiri. Dan anna awwalu man afza, kata amma man fazi, kata Abu Hurairah, aku. Jadi mengkhawatirkan, memang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menjaga. Tapi ini mahabbah seorang murid, kecintaan seorang murid. Dan begitulah keadaan seorang murid seharusnya kalau melihat sesuatu yang kiranya membahayakan, apakah itu duri ataupun batu ataupun termasuk orang misalnya. Jangan bengkong saja, giliran nanti ada yang melempar panah baru bingung. Ini kebodohan seorang murid. Perlu ada, kepekaan itu harus ada di situ. Kalau tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana lain? Mereka khawatir Sayyidina Abu Hurairah. Oh, jangan bengong saja, dilihat saja. Wah, apa ini? Harus peka dong. Harus ada kepekaan di sini, nih Sayyidina Abu Hurairah. Fakharjtu, kemudian aku cari, abtahi Rasulullah, aku cari sampai ketemu di mana Rasulullah. Hatta ataitu haitan, sampai aku masuk satu kebun. Lil Ansar, miliknya orang Ansar, li Bani Najjar, dari kaum Bani Najjar. Fadurtu bihi, hal ajitu lahu baban, aku muter, apakah ada pintu? Rupanya enggak ada pintu. Falam ajit, aku tidak menemukan pintu. Faidha rabi'un, yadkhul min jauh fi haitin. Tak taunya ada sungai kecil. Ada sungai kecil itu bisa masuk ke dalamnya. Ada sungai tembus masuk ke dalam kebun tersebut. Min bi'rin kharijahu, penyambung antara sumur yang ada di luar sampai ke dalam. Jadi ada tempat aliran air, sungai kecil begitu. Ar-Rabi' al-Jadwal Sahir. Namanya Rabi' itu adalah sungai kecil atau aliran air, tempat aliran air yang dibuat. Faktafazdu, kemudian aku mencoba nerobos masuk. Kalau ikhtafazah itu adalah kayak kucing itu masuk lubang, nyempitkan badannya biar bisa masuk itu. Jadi gimana ya? Pokoknya kalau kucing itu asal kepala masuk, badannya bisa masuk. Lah Sayyidina Abu Hurairah mencoba karena tempatnya kecil. Aku mencoba masuk. Iktafastu. Fadkhaltu ala Rasulillah, kemudian aku masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi ternyata ada di dalam dan berkata, "Abu Hurairah, siapa ini Abu Hurairah ya?" Faqultu, "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." "Masya'nuk, ngapain?" "Qultu kuntu baina adhurina." "Kunta baina adhurina." Tadi kamu bersama kamu, engkau bersama kami ya Rasulullah. Fa'abta'ta alayna, tapi engkau pergi lama-lama. Kami khawatir. Fa'ashina. Ayuktata'udunana. Kami khawatir akan terjadi apa-apa yang memisahkan antara engkau dengan kami. Fa'fazi'na. Kami merasa takut. Fa'kuntu awwala man fazi'. Dan aku termasuk orang pertama yang mengkhawatirkan ya Rasulullah. Fa'ataitu hadhal ha'id. Kemudian aku datang ke kebun ini. Fa'khtafasnu. Kemudian aku nerobos masuk. Kama yahtafizu tha'labu, seperti kancil, seperti apa tha'lab ya, apa kancil, binatang kecil yang masuk. Wa haula innas wa ra'id, dan sementara orang di luar sana ya Rasulullah enggak bisa masuk. Wa qala ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, wa atani na'lay, sambil memberikan sandal. Abu Hurairah, ni ambil sandal, bawa sandalku. Wa qala idhhab bina'li hadha, pergi dengan dua sandalku ini. Maksudnya apa? Tanda kalau ada Rasulullah di sini. Enggak usah pakai ngomong. Bawa sandalku. Faman lakita min wara'i hadzal haiti. Siapapun yang ketemui di balik tembok ini, faman lakita, yang engkau temui yang berada di belakang sana, yashhad, dan dia adalah ahli, orang yang bersyahadat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mustaiqinan biha, yakin dengan syahadat tersebut, qalbuhu, hatinya, fabashirhu bil jannati, berikan bergembira tentang surga. Wadhakar hadis bitulihi, kemudian hadis ini panjang, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat, Nabi memberi kabar gembira. Ini buah dari apa? Subhanallah. Buah dari ihtimam, perhatian. Karena di dalam hati mereka ada cinta. Kenapa? Mereka mengkhawatirkan tentang gurunya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balasannya apa? Balasannya diberi kabar gembira oleh Rasulullah bahwasanya mereka adalah orang yang bakal mendapatkan surga. Ini pendidikan. Bagaimana kita dengan orang tua kita? Bagaimana dengan kita orang yang selama ini kita cintai? Dan itu ada nilainya. Tidak cukup kita ucapkan dengan lidah. Penghormatan bukan dengan lidahmu saja dan penghormatan dengan ucapanmu saja. Akan tapi ketahuilah, dengan hati. Hati yang mencintai, dia itu mengkhawatirkan, merasa cemas tentang keadaan orang yang dicintainya. Itu adalah tanda bahwa di dalam hati kita ada cinta. Bukan diam saja, cuek saja. ibunda kita pun, kita harus ngapain umi kok di hammam lama-lama misalnya. Ada suatu ketika ada kenapa kok, ada diceritakan, kemarin saya ceritakan ada seorang alim yang tidak pernah bersuara di kamar mandi, tiba-tiba bersuara, bergegas sang anak, bukan diam saja, bukan ngapain pak, lalu ada apa? Karena abah tidak pernah ngomong di hammam, di kamar mandi, kenapa dia ngomong di hammam mandi? Ternyata setelah itu anaknya pada mendekat, sang orang tua tersebut berkata, anakku, saat aku berada di toilet ini, aku teringat, aku punya uang, aku ingin aku berikan kepada orang fakir miskin, tolong segera ambil, takut nanti aku keluar dari toilet, berubah pikiranku. Ini ada, jadi peka kepada orang di kiri kanan kita. Rabbi an-nahrus shahir, yang nama Rabbi itu adalah sungai kecil, wawal jadwalu bifathhi jim ya jadwal, adalah aliran sungai kecil. Kama fassarahu fil hadis, seperti ditafsiri yang disebut di dalam hadis tersebut. Wa qalu ihtafaztu ruya birra wa bizai ihtafartu wa fa ihtafazu ihtafaztu ihtafartu wa ihtafaztu ma'nahu wa ma'nahu bizai tadamamtu, kalau bizai ihtafaztu maknanya tadamamtu, aku mengecilkan gini, dhamm itu anda mengumpulkan, kalau jadi dhamm ini dhamm, aku mengecilkan diriku, wa tasaghartu agar aku menjadi kecil, hatta amkanan yadduhul sampai aku bisa masuk ke lubang kecil tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, wa anna bi sumasata, dari Abi Sumasah qol, beliau berkata, hadarna Amro ibn al-As, aku hadir waktu Sayyidina Amru ibn al-As itu dalam keadaan mendekati wafat, nazak, mendekati kematian, mendekati wafat, radhiyallahu ta'ala. Wa huwa fi saqatil mauti, beliau dalam keadaan mendekati wafat beliau. Fabaka tawilan, ternyata Sayyidina Amru ibn al-As menangis panjang. Wa hawwala wajhahu ilal jidari, kemudian tidak menghadap kepada kami, tapi menghadapkan wajahnya ke tembok. Faja'ala ibnuhu yakul, dan an putra dari Sayyidina Amr ibn al-As berkata, ya abatah, wahai ayahku, ama basyaraka, kenapa engkau menangis begitu? Ama basyaraka, apakah kau tidak ingat bahwa Nabi pernah memberikan kabar gembira kepadamu, bikada, dengan ini, bikada, maksudnya Nabi pernah memberikan kabar gembira kepada Amr ibn al-As tentang surga, tentang kabar gembira tentang surga. Nah waktu nangis itu kenapa kok kamu nyesal begitu? Kamu itu ahli surga insyaAllah. Kenapa kamu sampai nyesal seperti itu? Apakah kamu tidak ingat Nabi pernah memberikan kabar gembira kepadamu bikada? Ama basyaraka Rasulullah bikada? Apakah kamu tidak ingat Rasulullah memberikan kabar gembira kepadamu dengan ini? Dengan surga? Fa'akbala biwajhi, kemudian beliau Sayyidina Amru ibn al-As menghadap kepada putranya dengan wajahnya. Faqala, kemudian berkata, inna afdala ma nu'iddu, sebaik-baik yang kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah adalah syahadatu, kesaksian di dalam hati, keyakinan kita adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebaik-baik persiapan kita menghadap kepada Allah adalah syahadat. Inni qad kuntu al adbaqin thalath, tapi wahai anakku, aku itu punya tiga perjalanan, tiga keadaan dalam perjalanan hidupku. Yang pertama adalah laqad ra'aituni, aku telah menemukan diriku dulu itu, wa ma ahadun ashaddu buhdan li Rasulullah, aku tidak menemukan orang yang sangat membenci Nabi Muhammad seperti aku. Maksudnya ikrar pengakuan dari Sayyidina Amr bin al-As, beliau punya tiga masa kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah beliau sangat membenci Rasulullah. Tidak ada orang yang membenci Rasulullah melebihi daripada aku. Wala uhibbu wala ahabbu ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Dan tidak ada orang yang lebih senang untuk bisa memegang Nabi sampai membunuhnya kecuali aku. Jadi impianku adalah membunuh Rasulullah. Dan kebencianku luar biasa kepada Rasulullah. Tidak ada orang benci kepada Nabi Muhammad melebihi daripada aku. Falau muttu ala tilkal halah, kalau seandainya aku mati dalam keadaan yang pertama ini, lakuntu min ahli nari, ini saya akan menjadi ahli neraka. Kemudian yang kedua, kata Abu Nu'aym cerita kepada anaknya, falama ja'alallahu al-islam fi qalbi, setelah Allah menjadikan Islam di dalam hatiku, ataitu nabi, kemudian aku datang kepada Nabi, faqultu ubsut yaminak ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, ulurkan tanganmu. Falaubayyaka, sungguh aku akan membaiatmu ya Rasulullah. Aku akan ikrar berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Fabasata yaminahu, kemudian Nabi Muhammad membentangkan mengulurkan tangan kanannya. Faqabattu yadi, kemudian aku pegang. Aku genggam begini. Faqultu, faqala, kemudian Rasulullah berkata, "Malaka ya Amru, kenapa wahai Umar? Wahai Amr, ya Amr, kenapa engkau seperti ini?" Qultu, aku berkata, "Aratu an ashtarit, aku ingin membuat perjanjian. Aku minta kepadamu ya Rasulullah satu, maksudnya ada syarat. Aku minta sesuatu ya Rasulullah. Ashtarit. Qala, tashtarit madha, minta apa? Nanti minta syarat apa? Qultu, udah ini pinter yang minta. Ayughfar li, aku ya Rasulullah, aku minta Allah mengampuniku." Hebat sekali mintanya langsung, karena merasa punya banyak dosa pada masa lalunya. "Ayughfar li, aku minta Allah mengampuniku ya Rasulullah." Nabi menjawab dengan jawaban yang indah untuk Sayyidina Amr ibnul As dan sekaligus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? "Am alimta ya Amru, apakah kamu tidak tahu annal islama yahdimu ma kana qablahu? Apakah kamu tidak ingat wahai Amru bahwasanya Islam itu akan menghapus dosa-dosa yang lalu?" Jadi kalau ada orang kafir, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun kesalahannya, kalau masuk Islam, maka Islamnya itu telah menjadi sebab dihapus dosa masa lalu. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang belum masuk Islam, mungkin ada yang mendengar suara ini dari orang yang masih kafir, ketahuilah, ayo bergegas Anda untuk masuk Islam. Daripada keburu ajal datang kepada Anda, hei orang yang mendengar suara ini dari orang yang di luar Islam, kalau mati dalam keadaan belum masuk Islam, maka akan selamanya di dalam neraka. Tapi kalau ada orang baru masuk Islam, maka itu bersih dia, enggak ada dosa. Karena seperti orang yang baru lahir, dosa masa lalunya tidak dianggap. Wa annal hijrata, dan sesungguhnya hijrah itu adalah tahdimu makana qablaha, dan hijrah adalah menghapus. Sayyidina Amr juga ikut hijrah. Hijrah itu menghapus dosa yang lalu. Wa annal hajja, dan ingat haji, kalau Anda faham haji yang mabrur, haji yang benar dengan modal yang halal, tanpa menyakiti orang dengan hartanya. Kalau orang haji dengan niat yang benar, dengan modal yang halal, maka itu yahdimu wa kana qablahu, termasuk menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wa ma kana ahadun habba ilayya min rasulillah, kata Sayyidina Amr ibnul As, demi Allah setelah itu tidak ada orang yang lebih aku cintai melebihi dari Rasulullah. Pertama dari sangat benci, maka kehidupan yang kedua adalah sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ajal fi aini minhu, tidak ada yang lebih aku agungkan di mataku, maksudnya tidak ada orang yang lebih aku hormati melebihi daripada Rasulullah. Wa ma kuntu, dan sungguh aku tidak akan mampu utiku, wa ma kuntu utiku an amla aini minhu, sampai aku itu begitu kagumnya kepada baginda Nabi dan hormatnya kepada baginda Nabi, sampai aku tidak mampu memandang Nabi Muhammad lama-lama. Amla aini itu tidak bisa aku melihat dengan mataku begini, tidak mampu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijlalan lahu, karena pengagunganku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu, seandainya aku ditanya an asifahu, untuk menyifati, menyebutkan tentang sifat-sifatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ataqtu, niscaya aku tidak akan mampu. Li'anni, karena aku lam akun amla'aini minhu, aku tidak bisa memandang secara utuh, secara lama-lama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada hibahnya, wibahnya Nabi, dan wibawa itu ada hubungannya dengan hati. Mungkin itu orang biasa, kelihatannya kecil mungkin, karena kita tahu dia adalah mungkin ahli, mungkin orang kecil, compang-camping, bajunya acak, enggak pakai jubah, enggak pakai imamah. Tapi kita ngerti kalau itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, dia kekasih Allah, dia seorang ulama soleh. Lihat, biarpun dia modelnya begitu, lihat, ada wibawa dari hati memancar, wibawanya orang tersebut dari kecintaan kita, pengakuman kita kepada orang tersebut. Bagaimana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara lahir adalah sangat istimewa? Maka itu adalah karena hatinya. Tapi kalau sudah modelnya Abu Jahal, lihat, yang ada kebencian. Biarpun ada pengakuan tentang keagungan Nabi, tapi dengan kesombongannya menjadikan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Sayyidina Amr bin As saat itu sudah dikuasai oleh kecintaan kepada baginda Nabi, penghormatan, kekaguman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihat sampai melihatnya pun tidak bisa lama-lama, enggak mampu melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, walau mutu ala tilkal hali, kalau seandainya aku mati dalam keadaan seperti itu, la rajautu an akuna min ahlil jannati, ini saya aku berharap menjadi ahli surga. Lihat, ini orang waspada Sayyidina Amr bin Al-As. Padahal beliau sudah diberi kabar gembira tentang surga, ternyata masih ngoreksi kerjaannya. Yang pertama kerjaanku jelek sebelum masuk Islam. Setelah itu yang kedua baik, yang ketiga ini yang aku menjadi bingung. Nah, yang ketiga ini apa? Setelah itu apa? Thumma wullina asya'a. Kemudian setelah itu aku diberi kekuasaan. Jadi gubernur di Mesir. Jadi diberi kekuasaan. Aku mendapatkan tugas untuk jadi penguasa. Untuk jadi gubernur. Nah ini. Dapat pangkat. Nah ini yang menjadikan beliau ragu. Kalau setidaknya mati waktu yang kedua tadi aman. Makanya nangisnya Sayyidina Amr ibn al-As adalah di saat ingat akhir kehidupan beliau. Padahal akhir kehidupan beliau bukan kehidupan yang bermaksiat. Bukan. Kok aku diberi kekuasaan. Nah, sekarang kekuasaan kan dicari. Jabatan di Uber. Dia merasa, wulina aku mendapatkan kekuasaan. Amanat umat. Ma'adri mahali fiha. Dan aku tidak ngerti apa yang terjadi saat itu. Aku tidak ngerti bagaimana keadaanku saat itu. Fa'idha ana mutu. Kalau senang. Maksudnya apa? Orang itu harus selalu waspada. Biarpun sudah diberi kabar gembira tentang surga, tetap mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan nanti kepleset. Kan kabar gembira dari Nabi SAW takut dicabut kabar gembira itu. Atau bagaimana? Jadi kita tidak boleh mentang-mentang dengan kebaikan. Tetap waspada. Sayyidina Amr bin As. Dan ternyata betul Sayyidina Amr bin As setelah menjadi gubernur memang betul tantangannya besar. Kemudian juga termasuk fitnah yang luar biasa besar di antara sahabat Nabi SAW dan antara Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Masalah As-Siffin ada di situ ada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari termasuk Sayyidina Amr ibn al-As. Adalah ijtihad yang berbeda-beda sampai di situ ada musuh-musuh Allah yang memang mengadu domba kaum muslimin sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang mereka semua insyaallah ahli surga karena apa ada pengadu domba dan itu adalah ijtihadnya para sahabat Nabi di dalam melakukan yang demikian itu. Itu yang diingat oleh Sayyidina Amr bin As. Aku ikut andil di dalam kejadian tersebut biarpun Sayyidina Amr bin As bukan niat jahat kepada umat Islam akan tapi ijtihadnya sepanjang itu. Sehingga perbedaan pendapat antara Imam Ali dan Muawiyah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari dengan Imam Ali, kemudian Amr ibn As dengan Muawiyah, kemudian perbedaan pendapat yang mereka itu adalah berijtihad sampai pada akhirnya terjadi pertikaian yang panjang. Itu yang diingat oleh beliau. Menangis, menyesal beliau. Khawatir kabar gembira tentang surga ini dicabut. Nah, sebaik-baik orang itu adalah waspada. Sebaik-baik orang itu adalah selalu mencurigai, jangan-jangan hati ini berubah. Jangan mentang-mentang. Sekarang belum ada jaminan surga saja kalau jalan ke ahli surga. Setiap melihat orang merendahkan. Lihat orang di situ merendahkan. Ini musibah. Musibah kita sering sombong dengan kebaikan kita. Sombong dengan amal kita. Kemudian, fa'idha ana mutu, kalau aku mati nanti, wahai anakku tolong. Falatashabanniya. Alu falatashabni, alu falatashabanni. Jangan sekali-kali kau sertakan, jangan sekali-kali menyertai kematianku nanti ada naihatun, ada jeritan-jeritan. Jeritan-jeritan penyesalan, niahah itu adalah menjerit. Yang katanya menjerit penyesalan kepada orang karena orang meninggal dunia. Niahah, jangan sampai ada yang menjerit ya kalau saya mati. Walannar, jangan sampai ada api. Karena ada sebagian kebiasaan jahiliyah itu, kalau ada orang besar mati itu meninggal dunia itu dinyalakan api sebagai ada syiar jahiliyah itu. Jangan ada yang menyalakan api dan jangan ada yang menjerit. Fa idza dafantumuni, kalau engkau sudah menguburku, kalau engkau menguburku ada yang mengarahkan ada tamu yang bingung, ada tamu menghadap ke sana, ada apa? Tolong anak-anak supaya yang datang baru agar duduknya di tempat yang baik supaya tidak mengganggu yang sudah duduk lama. Para jamaah yang baru datang segera duduk yang manis. Kalau rombongan banyak kemudian tidak segera duduk mengganggu yang lainnya, maksiat nantinya. Mestinya datang beribadah jadi maksiat. Segera duduk. Kenapa kok menghadap ke sana? Ada apa? Tolong dicermati. Ada tamu barangkali? Kasihan itu yang baru keganggu itu. Yang sudah lama duduk keganggu. Kalau tidak bisa tenang, duduk di jalan saja dapat pahala daripada masuk mengganggu. Kalau sudah terlambat, itu makanya kami menghimbau. Kalau sudah orang terlambat, jangan salaman. Salamannya sak gedung begini, habis waktunya ya. Jangan salaman, jangan ngomong, diem. Hah. Karena orang yang sudah konsentrasi dari tadi keganggu. Ibu-ibu yang baru datang, langsung duduk manis. Sebuahnya itu kalau duduknya tidak manis, nanti maksiat mengganggu yang lainnya. Langsung duduk yang manis, ya. Yang salah ini timnya, karena tidak disiapkan tempat duduk yang tepat. Mungkin duduk di atas kayu, duduk di atas itu lumpur segala macam itu. Pahalanya gede, nggak apa-apa. Nah, pahalanya besar. Kita duduknya di bawah, di tanah itu. Makanya beliau tidak langsung duduk, karena memang tidak ada tempatnya. Semoga tenda yang akan kita persiapkan sudah segera beres. Dan sekarang karpetnya diperbanyak, anak-anakku semuanya, tim karpetnya diperbanyak. Jangan sampai ada duduk di tanah seperti itu. Itu duduk di tanah semuanya. Duduk tanah semuanya. Itu nggak pakai alas itu. Zalim kita ya, tolong dihormati tamu semuanya. Disiapkan tempat duduknya, biar enak. Makanya tadi tidak duduk-duduk karena enggak ada tempat duduknya. Mohon maaf tadi, enggak kelihatan. Setelah duduk baru tahu kalau duduknya di tanah itu. Baik, mohon maaf ibu-ibu ya. InsyaAllah dapat pahala besar. Baik, jadi kalau aku meninggal jangan ada yang berteriak. Makanya haram menjerit-jerit ya, yang dibuat-buat. Cuman kalau ada orang nangis bukan dilarang. Air mata kalau netes ke mayat tidak menjadikan mayat kebakar. Ini ada sebagian orang nangis, jangan nangis, jangan nangis. Orang nangis kok gak boleh tuh kemana? Ada sebagian, jangan nangis. Loh, orang nangis, Nabi saja menangis kok. Ada kan keyakinan di kampung? Itu udah tuh ustadz ngerepotin itu. Masa orang mau nangis dimarahi, gak boleh nangis. Jangan nangis. Lah, wong ibunya yang meninggal kok tidak menangis. Anak yang meninggal gak menangis bagaimana? Ya nangis. Nabi saja menangis waktu Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat. Nabi mengerti, wain. Tapi mataku menangis, tapi aku tidak melakukan yang haram. Menangis wajar, nangis. Tapi bukan dibuat-buat jerit-jerit sampai merobek-robek baju, nampar-nampar muka, itu haram. Menangis wajar. Nangis wajar. Anaknya meninggal, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, tidak nangis. Kita pernah mendengar di kampung kita, dimarahi, saya mau nangis, gak bisa. Orang lagi duka kok dibentak-bentak. Jangan nangis. Kalau air matamu menetes ke mayat nanti panas. Oh gak ada, air mata itu sejuk. Yang air mata yang dibuat-buat itu loh yang enggak benar, pura-pura nangis, action, jungkir balik. Nah ini, tapi kalau orang nangis wajar, Nabi menitikkan air mata kok. Ini termasuk yang perlu kami hadirkan di sini, kadang-kadang berlebihan orang itu, enggak tahu ilmunya dari mana itu. Nangis wajar, pokoknya bukan nangis yang dibuat-buat. Ada nangis yang dibuat-buat dibayar, biar menunjukkan kalau orang ini apa namanya dicintai, nangis kasih 50.000, nangis wah itu haram itu ya. Ada sekelompok kaum bukan dari ahli iman, ahli Islam, kalau ada orang meninggal bayar menangis. Baik ya, jadi menangis gak apa-apa, tapi tidak boleh menjerit-jerit, teriak-teriak nggak boleh, merobek baju nggak boleh, nampar muka nggak boleh. Menangis wajar. Kalau menangis memang cara nangis berbeda-beda. Ada, ada macam-macam. Tidak harus pakai aturan nangisnya begini, sudah ya biasa nangisnya gimana gitu saja. Ada orang nangisnya huru-huru keras ya, jangan dilarang. Ya biarkan nangisnya begitu. Nah ini ada, tangis itu kadang-kadang memang begitulah luapan tentang duka, marah kadang, emosi. Itu ada cara meluapkan, dan nangis bukan suatu yang terlarang. Yang enggak boleh adalah berdusta, aksen berpura-pura, jerit-jerit. Itu yang diharamkan. Kemudian mengikutkan api sebagai tanda ini orang mulia, itu adalah enggak benar. Maka fa idza dafantumuni, kalau engkau menguburku, katanya Sayyidina Amr bin Al-As, fasunnu alayya turaba. Kemudian tolong taburkan debu di atasku, syannan, jadi taburkan dulu debu sebelum ditumpahi tanah, dan itu sunnah. Kita tiga kali menaburkan debu seperti yang dilakukan Nabi, menaburkan debu tiga kali kemudian ditumpahkan tanah di atas, dan kita semua akan mengalami itu semuanya. Semoga kita husnul khatimah. Tumaqimu, kemudian kalian berdiri sejenak haula qabri, di sekitar kuburku ya. Kemudian kamu tunggu nanti di atas, doa-doa matan haru jazur, seperti orang nyembelih unta. wayuksamu lahmuha sebanyak, maksudnya apa? Ya jangan langsung pulang deh, kamu tunggu dulu di atas sambil doa-doa, bacain apa-apa ya gitulah. Seperti apa? Sepanjang masa orang kalau nyembelih onta sama bagi-bagi dagingnya, berapa menit sih kira-kira gitu loh. Ya, bukan berarti harus nyembelih onta di atas ya, kira-kira ada kalau orang nyembelih onta sampai selesai bagi-bagi dagingnya itu berapa menit ya duduk sana. Hatta astanis bikum, sehingga nah ini menunjukkan bahwasanya ini sahadis Nabi dan sahih. Hatta astanis bikum, jadi mayat itu merasa nyaman dengan orang-orang soleh yang ada di atas dari keluarganya tadi, dan mereka mendengar dan mereka tahu. Kalau ahli iman sangat tahu, kalau bukan ahli iman juga tahu, cuma tersiksa. Wa andur ma uraji bihi rusul rabbi, setelah itu aku akan melihat apa yang akan dilakukan oleh utusan Allah kepadaku, yaitu mungkar dan nakir. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Qauluhu sunnu, sunnu itu adalah ruya bisyin dengan sin al-mu'jamah yang bertitik wal mu'malah dan sin yang tidak bertitik. Sunnu atau sunnu, sin, sin ni sunnu atau sunnu. Subbuhu qalilan, kemudian siramkan air. Fa sunnu alai turab, kemudian apa? Tumpahkan debu sedikit demi sedikit, maksudnya tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah, ini sampai di sini saja insyaallah sudah selesai. Baik, yang bisa kita ambil dari sini adalah ada dari para sahabat Nabi yang diberi oleh Allah kabar gembira tentang surga. Pun demikian, mereka adalah orang yang sangat hati-hati. Abu Bakar itu orang yang diberi kabar gembira surga, tetapi ibadahnya kayak enggak bisa dikira-kira. Sayyidina Utsman diberi kabar gembira surga, setiap malam tuh Quran 3 kali khatam, tapi enggak ngebut. Barokah waktunya, karomah. Salatnya puluhan ratusan rakaat. Padahal mereka diberi kabar gembira surga. Ini sebagai contoh untuk kita bahwasanya ada sebagian hamba-hamba yang diberi oleh Allah kabar gembira kalau mereka mendapatkan surga, ternyata kabar gembira itu malah menjadikan mereka semakin semangat. Dan terlihat di dunia memang sebagai ahli surga. Lah kita ini kabar gembira tentang surga saja belum ada, tapi langkah kita hidup di dunia seperti ahli surga. Mau ibadah malas, mau ngapain malas, sedekah malas, bantu orang tua malas, silaturahmi malas, kayaknya sudah kebanyakan pahala ini, kayaknya sudah ahli surga. Padahal kita tidak ada kabar gembira tentang surga. Akan tapi bagaimana dengan untuk baginda para sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun mereka diberi kabar gembira tentang surga, ternyata mereka malah semakin takut kepada Allah. Contoh lagi termasuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra yang dikatakan dia adalah ratunya wanita di surga nanti. Ternyata beliau adalah bagaimana? Dekat dengan Al-Quran, cinta kepada baginda Nabi, yang ada adalah derai air mata, takut dosa, menutup auratnya, takut ada orang melihat auratnya. Ini adalah ahli surga. Jadi ahli surga itu akan tampak di dunia itu perilakunya juga perilaku ahli surga. Lah kita tidak ada kabar gembira tentang surga kecuali kabar gembira yang sifatnya umum, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, ayo kita mencari tanda-tanda di dunia sebagai tandanya ahli surga. Takut maksiat, kalau melakukan kemaksiatan menyesal, beristighfar, menyesali dosa-dosa. Jika ada kabar gembira tentang kebaikan, yuk kita lakukan. Inilah yang bisa kita baca pada saat ini. Kemudian selebihnya, memberi kabar gembira itu sunnah. Maka dari itu, apapun, termasuk hari ini mungkin, kita menjelang Ramadan misalnya. Jika Anda ingin membantu saudara-saudari Anda, sudah Anda anggarkan, maka kasih kabar terlebih dahulu. Dek, insya Allah sebelum lebaran aku akan kirim apa? Supaya apa? Mereka punya gambaran dan itu senang. Atau insya Allah lebaran saya mau datang ke rumahmu, senang. Beri kabar gembira. Jadi beri kabar gembira itu senang. Kan ada namanya kejutan, itu ada kan? Ya kejutan juga boleh-boleh saja. Tapi sebelum kejutan juga, jangan ngasih kabar gembira. Orang kejutan itu ya boleh-boleh saja. Tapi kebaikan itu sebaiknya segera diberitahu. Coba misalnya Anda memberikan kejutan kepada seseorang. Apanya? Wah ini rumah tangga, saya akan beli kompor gas. Misalnya, Anda bikin kompor gas yang bagus, bikin kejutan. Anda kirim kompor gas. Tak taunya saya di sana, baru beli kompor gas. Gara-gara terlambat ngasih kabar gembira. Maunya bikin kejutan, akhirnya gak kaget lagi. Ah, saya punya sudah. Kan indah? Kalau sudah, Neng, saya atau Kak, saya mana mau kirim kompor gas. Kalau diem berarti memang belum punya. Ya kan gitu. Oh, aku baru beli. Oh, saya yang lain, kan begitu. Jadi lebih manfaat. Sekarang senang kejutan-kejutan, akhirnya terkejut semuanya ya. Ya, jadi kita perlu memberi kabar gembira di saat kita ingin berikan kebaikan. Ternyata itu menjadikan berlipat ganda pahala. Memberi kabar kebaikan itu adalah pahala, dan kebaikan itu setelah kita lakukan pahala lagi. Kemudian termasuk itu adalah jangan sampai kita menunda niat dan ikrar kebaikan. Sebab niat misalnya, aku ingin memberikan bantuan kepada rumah tangga ini atau fakir miskin. Pak, insya Allah nanti sebelum lebaran saya ada rezeki akan beri bapak. Jadi kan seolah sudah berjanji, akhirnya menginginkan niat untuk melakukan kebaikan. Sudah ngomong ya, sudah terbayang-bayang, karena Anda orang beriman, tidak akan berbohong. Kecuali nanti tiba-tiba jatuh melarat, tiba-tiba duit enggak ada, baru ngomong, mohon maaf, aku rencana memberi kepadamu rezeki, tapi ternyata sampai hari ini enggak banyak duit, enggak punya duit, ya enggak apa-apa, enggak ada duit kok. Tapi kalau ada, pasti Anda akan beri, karena Anda ahli iman yang sudah berjanji. Maka niat yang baik. Lah, mumpung saat ini, ayo niat yang baik. Ramadan mau ngapain? Nah, nanti akan kita lelang kebaikan ini. Kebaikan ini. Niat saja, ya Allah, semoga Ramadan rezekiku banyak nih. Ada pondok, ada ini, ada santri, ada anak naik mau keluar negeri, macam-macam. Nah, ini program-program pemulihan mencetak ulama misalnya. Dilelang, nanti niat saja, ya Allah, semoga Ramadan saya punya duit, insya Allah. Saya akan bantu deh Ramadan. Atau sebelum Ramadan, atau Syawal, janji. Janji kebaikan itu termasuk bagian daripada niat. Dan ketahuilah, indahnya orang niat itu adalah kalau seandainya dia mampu dan lalu berbuat, maka dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa banyak, berlipat-lipat. Dan jika ternyata orang yang sudah niat baik, lah kok ternyata duitnya enggak ada, Anda punya gambaran duit. Misalnya Anda punya gambaran untung misalnya, saya punya panenan tahun ini mungkin berapa ton. Dari berapa ton itu nanti saya akan berikan kepada dakwah 2 ton. Anda sudah niat. Tak tahu yang kemakan wereng semuanya. Kemakan wereng semuanya, misalnya mestinya untungnya 10, panen 10 ton. Dari 10 ton panenan saya ini, 3 ton akan saya berikan pondok pesantren. Tak taunya pas menjelang panen, rebutan antara wereng dengan tikus. Habislah semuanya. Ketahuilah, ternyata yang 3 ton tadi sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 ton tadi sudah sampai kepada Allah dan dapat pahala. 7 tonnya di mana? Dimakan tikus. Makanya yang kita niatkan itu yang dapat. Makanya kalau Anda niat baik kok ternyata Anda nanti tidak mampu, Anda sudah mendapatkan pahala. Kalau panen 10 ton, 3 tonnya untuk pesantren, 7 tonnya Anda dapat. Kan enak. Jadi makanya niat baik saja kadang pelitnya setengah mati ya. Ya Allah, niat baik itu susah, takut karena pelitnya bakal kebablasan. Jadi niat baik, waduh nanti banyak ini habis nanti ini belum. Ya Allah, insya Allah hari lebaran ini saya akan belikan keponakan-ponakan saya semuanya baju-baju yang syar'i. Karena saya lihat ponakan saya begitu, semuanya yang harga 200-an ribu ada 100, saya belikan semuanya dan saya kasih hadiah semuanya. Karena ada gambaran duit. Tak taunya apa, pas hari hanya bangkrut, sudah dapat pahala. Tapi yang enggak dapat pahala itu siapa? Yang enggak dapat pahala itu niat sudah pada waktunya, ada barangnya, enggak mengeluarkan, itu omong doang. Itu yang enggak ada pahalanya. Tapi niat kok punya kemampuan tapi tidak melakukan, itu yang bohong niatnya, kata Imam Haddad rahimahullahu taala. Baik, ini saja insyaallah, semoga kita adalah termasuk orang yang mudah memberikan kabar gembira kepada siapapun. Dan semoga kita termasuk orang yang diberi kabar gembira oleh Allah sebagai penghuni surga, karena kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja, wallahu a'lam bisawab. Baik, syukur kesuruhan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin hadirat, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hal yang bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan, dan selanjutnya akan dilanjuti dengan pertanyaan Facebook. Baik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rahmatullahi alayna wa ala syaikhina Yahya Zainal Ma'arif. Begini wahai guru, sekarang bulan Syakban, para ustadz, para kiai kita mengajarkan untuk membaca Yasin 3 kali pada malam Nisfu Syakban dan sebagainya, amalan-amalan Syakban. Akan tetapi kadang ada yang dilupakan. yaitu sesuatu yang membuat Rasulullah berpikir keras, yaitu tentang pemindahan kiblat. Mohon penjelasan untuk hal ini, bahwa di dalam bulan Sya'ban terjadi pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Demikian, terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Buya. Ini ada seorang ibu ya yang suaminya meninggal dan mendapatkan. Siapa meninggal? Suaminya meninggal. Keluarganya? Ya. Suaminya meninggal. Ya. Nah, baik, agak mic-nya. Oh ya. Dan mendapat uang hasil tasiah tuh, Buya. Gimana? Hasil uang tasiah pelayat. Uang dari ya. Orang lain. Iya, dari orang lain. Tapi uang itu dibelikan untuk perhiasan. Hukumnya gimana, Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Sya'ban adalah bulan mulia. Banyak kejadian-kejadian di bulan Sya'ban adalah pernah kami hadirkan, tak tahu di majelis ini atau di majelis yang lain. Ada firman-firman Allah yang turun di bulan Sya'ban, termasuk ayat tentang solawat kepada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu juga turun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan agung untuk nabi. Karena di bulan itulah nabi Allah memerintahkan kepada semuanya untuk berselawat kepada nabi. Yang kedua adalah tentang pembersihan ahli bait nabi. Innama yuridullahu liyuthiba'akum risya ahlil bait. Itu ayat juga turun di bulan Sya'ban. Kemudian yang lainnya adalah ayat qad narata qalbu wajhika fis sama'i falan waliyanaka qiblatan tardaha, adalah tentang pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah. Dan yang terpenting malah bukan yang ini. Yang penting justru masalah amalan tadi. Malah ini kisah sudah selesai ceritanya dan ayat sudah turun. Ini adalah pengagungan kepada nabi, bahwasanya nabi itu kalau menginginkan sesuatu Allah kabul. Karena nabi waktu itu salatnya itu kalau masih di Mekah itu enak. Nabi itu cerdas. Waktu di Mekah itu kiblat Nabi adalah Masjidil Aqsa. Waktu kiblatnya Masjidil Aqsa, Nabi itu pintar. Seperti kebiasaan beliau cerdas. Jadi Nabi mengambil dari Hijr rukun Yamani atau apa dengan rukun yang ada Hajar Aswadnya itu kalau tidak salah. Maka di saat Nabi menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi langsung niruslah sambil menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi di saat Nabi pindah ke Madinah bingung karena beda. Masjidil Aqsa Mekah sana, Masjidil Aqsa seberah, bertentangan. Maka di saat seperti itu Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Berarti Nabi membelakangi Ka'bah. Nabi merasa tidak nyaman, menginginkan kalau seandainya kiblat itu adalah Mekah. Allah menjawab qad narata qalluba wajhika fis sama. Aku telah melihat kegelisahan hatimu ya Muhammad. Engkau menanti Jibril membawa wahyu tentang pemindahan Ka'bah, pemindahan kiblat qad narata qalluba wajhika fis sama. Nah, maka Allah berkata, "Falan waliyannaka kiblatan tardaha." Sungguh wahai Muhammad, aku akan rubah kiblatmu itu. Kiblatmu yang semula kiblat Masjidil Aqsa kepada kiblat yang tardo. Kiblatan tardaha, kiblat yang kau ridai. Allah, Nabi dibuat oleh Allah ridha, Nabi Muhammad dibuat oleh Allah ridha. Wala saufa yu'tika fatardha. Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad sampai ridha. Akhirnya menghadaplah kiblat ke Masjidil Haram, sehingga ada masjid waktu Nabi sholat itu mula-mula menghadap Masjidil Aqsa, tak tahunya ada perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, namanya Masjid Qiblataini. Kalau Masjid Qiblataini melihat ada dua kiblat, dua mihrab. Mihrab ke Masjidil Aqsa dan mihrab ke Masjidil Haram. Ini yang kalau kita ambil, kita petik faedah dari ini adalah ini cerita dan sudah selesai cerita itu dan menunjukkan pengagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya lebih penting kepada ayo di bulan Sya'ban diamalkan. Dan masalah kiblat sudah pernah kami hadirkan di At-Taqwa kalau tidak salah. Panjang lebar di sana, kembali ke sana. Kalau diulang lagi nanti insyaallah ya, sudah jelas insyaallah. Jadi mohon amalan-amalan di bulan Sya'ban, macam-macam amalan. Adapun selama ini yang dilakukan oleh sebagian para masyayikh membaca Yasin 2-3 kali itu adalah memang tidak pernah diajarkan Nabi SAW secara nasnya semacam itu. Akan tapi Nabi SAW mengajari agar kita melakukan satu kebaikan lalu memohon. Nah, maksudnya namanya tawassul dengan amal soleh. Kalau tidak mau Yasin satu Quran penuh juga boleh, semalam 3 kali Quran juga boleh. Jangan sampai Yasin diharamkan. Kenapa harus Yasin? Lah, Yasin itu yang familiar, semua orang hafal. ya kan? Kalau coba kita sekarang baca surat Al-Maidah, grotal gratul, enggak beres-beres ya kan? Yasin saja kan mudah. Itu katakan bid'ah, dari mana bid'ah baca Quran kok jadi bid'ah? Ini aturan siapa? Baca Yasin, kemudian setelah itu doa semoga panjang umur, semoga rezekinya luas, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Semoga dengan baca Yasin kita, Anda niatnya bukan tiga to itu, tambah yang lainnya. Semoga anaknya yang bandel jadi benar, istrinya yang cerewet jadi solehah. Itu yang didoain semuanya. Kemudian jujur, menjaga hati kita, itu saja. Jangan sampai seolah-olah niat baik, tak taunya di balik itu ada kejelekan yang kita lakukan. Jangan sampai seolah-olah menolong, tak taunya kita mengganggu orang misalnya. Ini harus, ya, ini harus. Jadi ya Allah, sehingga saya kalau berbuat baik benar-benar karena Allah, bukan karena saya punya maksud jelek di balik itu. Oh, ini kita jaga hati kita. Jadi dalam doa di malam itu yang banyak, di antara baca Yasin, kemudian doa sebanyak-banyaknya. Karena malam itulah Allah memberikan pengampunan kepada semua makhluknya, kecuali orang yang menyekutukan Allah dan musyahin, orang yang punya kebencian. Jangan Anda membenci dan jangan Anda menanamkan kebencian. Jangan Anda membuat orang benci dengan perilaku Anda yang enggak benar tadi. Jangan Anda membenci siapapun. Agar apa? Agar di malam itu kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah ada orang meninggal dunia kemudian ada orang ngasih duit, maka itu adalah duit itu bukan duit yang perlu diwaris. Karena itu bukan duitnya mayit. Yang perlu diwaris adalah hartanya sang mayat, sang orang yang meninggal dunia. Tapi harta yang diberikan oleh orang bantuan ya kepada siapa yang menerima. Kalau diberikan kepada anak, maka itu duitnya sang anak. Kepada istri, duitnya sang istri. Mau dibelikan roti, dibagi-bagi juga boleh. Beli emas juga boleh. Diberikan ke pesantren juga boleh. Karena itu duitmu sebagai seorang istri. Dan itu tidak perlu diwaris, karena itu adalah hadiah, pemberian. Yang diwaris adalah yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Adapun pemberian setelah meninggal itu bukan warisan, tapi hadiah. Dan hadiah boleh dijadikan apa saja, yang penting sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Mungkin ada yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, ada seorang pedagang Buya, caranya berlangganan dan dianterin. Biasanya kalau bulan Ramadan, banyak langgan yang minta dari pagi atau minta sedikit dulu, lalu sorenya dipenuhin. Dan ini tahu bahwasanya ini sebagian akan dimakan atau diminum orang-orang yang tidak mau puasa. Ini sudah jelas harikum fil ismi. Langganan apa? Makanan? Makanan atau minuman. Ini sudah jelas masuk pada syarikun fil ismi atau Al-Qur'annya ta'awun alal ismi. Akan tetapi di sisi lain ini sudah langganan yang berkepanjangan, sudah bertahun-tahun. Apabila tidak dipenuhi, setelah Ramadan itu tidak mau menjadi langgan lagi. Dan ini terancam bangkrut Buya. Yang akan ini saya tanyakan, apakah tetap harus dihindari walaupun harus bangkrut, atau masih boleh kita layani tanpa tengok kanan kiri, terserah siapa yang meminumnya atau yang memakannya atau bagaimana? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak orang merasa lebih pintar dari Allah. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah bisnis, belum apa-apa sudah memastikan dapat berapa persen, tidak tahu. Sudah sering saya kasih tahu, itu bahaya, itu mendahulukan Allah. Seolah-olah dijamin tidak bangkrut usahanya. Ada kan beberapa waktu yang lalu ada bisnis, kalau Anda menitipkan uang ini pasti untung, mendahului Allah ini. Kalau sudah mendahului Allah itu nyungsep. Masih ada itu bisnis? Ada yang ikut. Makanya dengar kalau dikasih tahu. Ada yang nangis-nangis, "Bu ya, adalah ini ngaji ngantuk, sudah dikasih tahu jangan." Nah, nyungsep tuh. Kalau ngaji dengar masih ikut, haram. Cara semacam menitipkan ini langsung berapa persen dari. Kalau bagi untung dari usaha yang jelas, biasanya menjadi masalah adalah tamak. Tamak itu menjerumuskan. Tamak itu menjadi dahulukan Allah. Tamak, wah, untungnya gede. 50 juta dapat berapa? 5% nanti. Wah, setiap bulan. Dipastikan. Jadi seolah-olah yang menampung dana tadi, pasti aku berhasil. Aku kayak Tuhan kok. Nah, ini kan kurang ajar. Nyungsep. Ayo lihat. Jangan mendahului Allah. Sama. Belum apa-apa sudah mengatakan bangkrut. Kayak lebih tahu dari Tuhan Allah ini. Bermasalah ini kalau dagang jangan ngomong bakal bangkrut. Husnudzon bakal beruntung. Belum apa-apa sudah. Memangnya pelanggan hanya dia tok. Allah bisa kirim 1000 pelanggan lagi kalau kita yakin kepada Allah. Jangan sampai kita menuduh Allah nanti kalau ini bangkrut. Ini bangkrut. Dan keyakinan perlu dibangun ya, perlu dibangun. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang serius. Dan kemudian lihat, keuntungan dunia itu dibanding keuntungan di akhirat sangat sedikit. Kita harus punya keberanian. Jadi ada orang macam-macam loh ya, tingkat keberanian itu ada. Kalau ada orang menghindar dari usaha yang di situ ada haram, itu sebenarnya martabatnya, kalau Anda menghindar dari haram itu martabat rendah masih. Contoh, itu tadi pelanggan yang biasa enggak buka, enggak puasa. Pasti beli makanan kepada Anda, pasti dia enggak puasa. Anda telah menolong dengan dosa, itu benar. Kalau Anda menahan itu, enggak mau tertegas, berarti ada tamak di dalam diri Anda. Mohon maaf, ini harus tersentuh. Kenapa ada tamak? Takut duitnya hilang. Kemudian lebih dari itu, seolah-olah kita lebih hebat dari Allah. Dipikir rezeki kita pasti dari dia saja. Satu. Ini. Yang kedua, ini martabatnya. Kalau seandainya Anda sudah menahan dari yang haram, itu sudah martabat selamat. Kalau martabat paling tinggi apa? Sedekah, memberi. Ini kan hanya menahan untukku saja kan? Untuk aku, untuk kepentinganku, keuntunganku. Kalau orang model begini dikhawatirkan untuk berbuat baik, susah. Kalau berbuat baik pun adalah dengan cara yang tidak benar. Maka selagi itu haram, Anda harus berani. Lu nanti bangkrut. Ini sudah ngomong bangkrut. Jangan ngomong bangkrut. Siapa bilang bangkrut? Memang kekayaan harus melalui dia. Apalagi pelanggan 1, 2. Semuanya, Buya. Dia begitu. Allah akan ganti lebih bagus lagi dengan ketulusan. Jadi Anda jangan ragu kalau memang ada. Anda tahu dia bakal tidak puasa. Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ternyata aduh benar Bu ya, gara-gara saya berhenti ini bangkrut. Nah, Anda hanya urusan bangkrut di dunia, tapi di akhirat tidak bangkrut. Anda hanya bangkrut di dunia. Di akhirat tidak bangkrut. Sementara di dunia sesaat. Tapi ketahuilah, rizkimu sudah dicatat. Kami sampaikan bahasanya. Rizki itu sudah dijatah, kemarin saya sampaikan. Kalau jatahmu sebulan 5 juta, tetap 5 juta. Cuman bedanya 5 juta itu Anda mengambilnya dengan jalan kanan atau jalan kiri. Kalau Anda mengambil jalan kanan dengan cara yang halal, kalau dengan cara kiri namanya haram. Jadi jatahmu 10 juta ya 10 juta, biarpun jungkir balik tetap 10 juta. Misalnya jatah Anda adalah sebulan 5 juta. Anda menambah lembur sana, lembur sini. Ngompreng sana, ngompreng sini. Ternyata dapat 10 juta. Wong jatahnya 5 juta kok dapat 10 juta? Enggak mungkin, tetap 5 juta. Kok bisa? Tapi saya dapat 10 juta. Diare anakmu besok. Kemudian gigi sakit cabut. Tak tahu yang nginep di rumah sakit. Atau istrinya jadi senang belanja. Sama sudah jatah. Mau macam, enggak bisa. Istrinya belanja biasanya itu kalau bulan hari lebaran tuh beli tas yang 30 ribu tuh mau, cuman ngerti suaminya gajinya tinggi, jadi 100 ribu ya, 30 ke 100 nya 3 kali lipat loh padahal. Padahal kalau 5 juta menjadi 10 baru 2 kali lipat, mestinya Anda 15 juta kan gitu. Jadi enggak akan lebih kalau sudah jatah itu. Maka ambillah rizkimu dengan yang halal. Kalau Anda mengambil yang haram tetap jatahmu seperti itu, tapi bedanya itu haram. Yang terpenting adalah keyakinan bahwasanya di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah bisa mengayakan Anda dengan bermacam-macam cara. Ada orang kaya dari piting-piting itu apa? Lidi. Bos penjual tusuk gigi gitu. Kan gitu. Kelihatannya kecil-kecil, jangan remain. Kalau sudah Allah menghendaki dia kaya, jangan remain. Sorry, mau saya jual lidi. Jual lidi segenggam, iya, enggak ada yang beli. Tapi 60 kontainer misalnya. Kalau Allah menghendaki kaya itu enggak perlu judulnya. Ada penjual emas, enggak ada yang beli setahun. Bangkrut penjual emas. Dia berbisnis apa? Dia jual beli berlian. Wah, hebat. Enggak ada yang beli. Ya enggak ada guna. Karena rezeki tidak harus dengan berlian. Jadi pejabat gajinya berapa? 30 juta kebanyakan nanti. Anggap 20 juta saja. Masya Allah, gajinya 30 juta. Tapi lihat, anaknya nomor satu bermasalah masuk ini. Yang nomor dua masalah. Bangkrut, kurang. Ya, kurang, enggak noto. Sebab semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini jadi urusan itu Anda harus dengan penuh keyakinan. Mari kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menjadikan kita tamak sederhana, saya pangkas sekalian. Yang menjadikan kita tamak itu adalah gaya hidup, pengen dianggap sebagai orang yang wah. Biasakan hidup dengan kesederhanaan, saudara. Jangan gengsi dengan baju beli di Tegal Gubuk. Ini kain Tegal Gubuk. Jangan gaya-gayaan. Kopiah yang saya pakai 1 real. 1 real itu berapa duit sini? Hah? 2.005? 3.000 lah. Tapi tidak kelihatan, tidak ngomong. Aku harga 3.000, tidak ngomong. Biar ini imamah ini 5 real. Kalau beli banyak jadinya 3 real. Berarti 7.500. 10.000 deh. Ya kan? Mereknya baju kita sama nanti, kain kafan. Enggak usah bangga-banggaan merek. Mau sombong-sombongan. Sederhana. Sebagus apapun makanan yang Anda makan, besok pagi sudah enggak ada yang mau. Mau sombong kita. Hah. Itu yang menjadikan orang itu gaya hidup itu. Action. Apalagi orang kota, dari kampung pergi ke kota. Enggak berani pulang ke rumah. Kenapa? Kalau saya hidup di kota kan harus kelihatan kah? Gaya. Memaksain dengan cara yang haram. Sehingga pulang bagi-bagi duit. Biar dibilang berhasil. Utangnya banyak. Ini gaya hidup sedang. Ngapain ini gaya hidup? Kesombongan itu. Biasakan dengan kesederhanaan. Apa yang Allah berikan kita syukuri. Makan nasi apa adanya. Dengan sayur apa adanya. Lauk apa adanya. Pinter-pinter lah kalau ke pasar itu. Cuman jangan merugikan orang juga. Jago nawar bikin pedagang bangkrut nanti. Tapi kita bisa memilih misalnya kalau beli sayur itu agak mundur waktunya, agak siang. Kalau agak siang sudah mulai yang jualan itu. Tapi jangan semuanya gitu, nanti bangkrut ya. Maksudnya bagi yang enggak punya duit itu. Kalau punya duit itu enggak usah nawar, hitung-hitung bantu saudara. Artinya kita itu membiasakan dengan hidup yang sederhana. Yang repot itu gaya hidup sehingga kita susah. Harus beli motor, harus beli ini rumah, harus beli macam-macam. Pakai rumahan kontrakan saja gengsi. Rumah kontrakan, semua kita ngontrak di dunia ini, enggak ada yang abadi. Kadang baru buat rumah sudah enggak boleh tinggal di situ karena sudah mati duluan, harus bawa ke kubur sana. Rumahnya gede mega, buat rumah 2 miliar baru selesai diresmikan mati. Ya, ada orang kayak begitu. Memang ini bukan bagian kita. Maka ayo dengan yang halal, biasakan dengan kesederhanaan. Tapi jika Allah memberikan kepada Anda rezeki, maka syukuri dengan bersedekah dan Anda nikmati untuk ibadah dan sebagainya. Bukan dilarang kita senang-senang kok. Karena Nabi Allah juga mengajari kita doa fid dunya hasanah. Tapi yang tidak boleh adalah merubah cara hidup Anda, memaksakan dengan cara hidupnya orang kaya. Lah kalau sudah orang dengan gaya hidup semacam itu, cari halal susah. Sehingga harus dapat duit banyak dan sebagainya. Kemarin ada seorang yang kami bicara tentang tukang becak ya kemarin. Ternyata ada seorang tukang becak yang ternyata anaknya pada mondok, nyantri, bahkan ada yang kuliah dengan baik-baik. Dah. Tukang becak itu kan gelar di dunia. Di sorga sudah enggak ada, ini tukang becak enggak ada. Adanya ahli sorga. Biarpun dia tukang becak, biarpun dia tukang ojek. Jadi tukang ojek di neraka juga ada. Tapi di sorga juga ada. Presiden di neraka juga banyak. Di sorga juga ada yang benar. Jadi gelar di dunia itu enggak terlalu penting. Makanya yuk kita biasakan dengan sederhana. Tolong beri contoh. Dengan kesederhanaan. Kalau Allah memberikan kepada Anda sesuatu yang lebih, syukuri. Tapi tidak boleh merubah gaya hidup. Sehingga menjadi gengsi. Malu saya, malu, sombong itu. Pakai baju yang sederhana, malu, gengsi. Enggak boleh ya? Nabi SAW itu sering diberi hadiah baju-baju istimewa. Sampai ada baju namanya Afiriyah kalau enggak salah. Itu baju yang bersulam emas. Padahal kalau dipakai oleh seorang perempuan, boleh saja. Tapi tidak pernah ditempelkan di badannya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidat Fatimah Az-Zahra dikasih baju yang sederhana, baju yang kasar. Karena Nabi tidak pernah mendidik dengan kesombongan, dengan kemewahan. Tapi kalau Anda ingin menikmati kendaraan yang bagus, misalnya rumah yang bagus, selagi itu dalam haram, kemudian Anda juga peduli kepada sesama, boleh. Rumahnya bagus, rumah saja 5 miliar. Tapi bantuannya ke pondok 50 miliar. Kan dahsyat itu. Hebat, enggak apa-apa. Orang setiap bulan umroh, tapi sedekahnya juga banyak. Sebab ada orang dirinya rumahnya bagus, umrohnya bagus, hebat, sedekahnya pelit. Nah ini surganya mana ini? Ada orang rajin bangun rumah bagus, Bicara tentang perusahaan enggak, Sat. Ibadahnya bangun malam, puasa Ramadan, puasa hebat. Bangun malam hebat, puasa hebat, rumahnya bagus, mobil mewah, umroh, haji. Enggak pernah membantu fakir miskin. Ya. Ibu ibadah qasirah, orang cerdas adalah ya orang yang ibadah bermanfaat. Contohnya apa? Untuk umat. Mungkin Anda seorang yang sudah senang ibadah. Mulai dari haji, umroh dan seterusnya. Tapi jangan lupa ibadah yang paling hebat adalah di saat Anda beribadah yang lebih manfaat untuk orang lain. Al-khalqu kulluhum yalullah, semua makhluk ini adalah hamba-hamba Allah. Wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyali, yang paling dicintai oleh Allah bukan yang banyak sujudnya tadi, tapi yang paling bermanfaat untuk saudaranya. Jadi apa? Jadi amal itu ada muta'adiyah dan qasirah. Amal qasirah itu amal yang pahalanya hanya untukmu saja. Itu contohnya apa? Salat malam, umroh, haji hanya untukmu. Tapi ada amal yang pahalanya meluas kemana-mana. Seperti bangun program, pesantren, didik anak, membantu orang-orang yang membutuhkan untuk dicetak menjadi ulama. Bangun masjid, terus dipakai untuk sholat. Amal jariah, terus mengalir. Buat pondok untuk menuntut ilmu. Itu amal yang muta'adiyah, yang pahalanya terus mengalir dan mengalir dan mengalir. Baik, ini saja. Sekaligus kami ingin ajak dalam irama membangun umat ini. Kita adalah dakwah. Di sini adalah majelis untuk memperbesar dakwah. Dan dakwah itu bermacam-macam cara. Dakwah bisa berceramah. Dakwah bisa juga dengan ilmu tadi. Dakwah juga bisa dengan harta. Dakwah bisa dengan tenaga. Artinya jangan sampai ada di antara kita yang tidak masuk andil bagian dari dakwah mengajak orang dalam kebaikan. Jangan sampai kita tidak punya andil dalam mengajak orang dalam kebaikan, sebab Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kalian semua tanpa terkecuali, yang kaya dan yang melarat, pejabat, rakyat, semuanya dapat seruan ini. Kalian disanjung oleh Allah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa manusia, tapi harus mengambil bagian. Ngapain? Sholat, oh sholat mah jelas orang beriman kok. Umroh, jelas itu, bukan itu. Tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengambil bagian, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan menghentikan kemungkaran, mengajak kepada kebaikan itu. Kalau satu orang bagus, dua orang lebih kuat, tiga orang lebih kuat, rombongan lebih kuat. Dan tersistem, terprogram lebih dahsyat lagi, lebih kuat. Lah kita saat ini buat program amar ma'ruf nahi munkar, yaitu pondok pesantren, majelis di mana-mana, stasiun radio, televisi, ini adalah dalam irama amar ma'ruf nahi munkar. Maka kami ajak semuanya untuk bergabung. Yang sudah bergabung dengan para ulama lanjutkan, akan tapi kami punya program akan kami tawarkan. Ayo menjelang Ramadan ini, niat yang baik, semoga Ramadan adalah betul-betul bulan pilihan untuk kita, sehingga yang rezekinya kurang diperluas, yang sudah kaya menjadi dermawan dan ditambah harganya, yang jadi pejabat rindu kepada kemuliaan. Saat ini ayo bergabung dalam program kemuliaan. Dan di Al-Bajah ada program-program banyak. Kita ingin buat pondok pesantren, targetnya setiap kabupaten. Kalau perlu kabupaten ada 2-3, enggak ada masalah. Siapa yang akan menangani? Kita juga lagi mengkader anak-anak kita ini. Kita anak-anak kita kader. Anak-anak kecil sudah menghafal Quran, sudah 30 juz. Mereka harus menghafal fikih, nahwu, sorob, dan seterusnya. Untuk kita cita jadi ulama. Mereka yang akan kita sebarkan. Jadi pondok-pondok bukan anak saya yang hanya berapa itu, bukan. Anak saya bagian daripada santri. Kalau saya mikir anak saya, enggak berhasil. Jadi pondok itu siapa yang megang? Ya santri yang berbakat, yang benar. Enggak harus anak saya. Kalau anak saya, semoga anak saya juga dibimbing oleh Allah. Kalau anak saya tidak bakat, jangan kasih pondok, kasih toko. Jangan boleh anak saya jadi pendusta, dikasih imamah, bahlul. Jangan. Siapapun, kalau biarpun santri saya, bukan anak saya, itu anak saya, santri. Bahkan santri bagi kami lebih daripada anak saya. Makanya santri saya marahi, saya bikin nangis, itu karena saya tidak pengen dia terjerumus. Tapi saya punya cita-cita besar, sehingga hari ini kita punya kader-kader besar anak-anak kita, sudah Masya Allah, Insya Allah beberapa tahun lagi mereka akan pulang dari guru-guru kita, dan mereka kemudian kita akan kirim lagi sampai kita punya tempat untuk mengkader anak-anak yang besar nanti. Jadi mohon didoakan dan didukung. Jadi prinsip di pondok ini, pesantren ini adalah, ini saya dari guru mulia. Kalau kamu punya pondok, kamu tidak awas. Jangan sampai santrimu itu adalah sebagai santri, setelah itu selesai. Sebab banyak pondok pesantren, dan semoga ini didengar oleh para ustadz-ustadz yang punya pondok yang lainnya. Kami rindu mereka itu mendengar juga omongan guru kami. Banyak pondok pesantren itu kalau sudah alumni, santrinya alumni, ya sudah selesai, enggak tahu apa yang dilakukan. Ya sudah bingung di sana. Bahkan ada orang pinter, tadi bingung jualan pojok sana, enggak mengembangkan ilmunya. Kata guru kami, di saat anakmu, santrimu sudah mulai ada bakat, harus kau pegangi lebih kuat, lebih erat lagi. Dan jadikan santrimu adalah yang paling mahal yang kau miliki. Bagi saya, santri paling mahal. Makanya, sekolah ke luar negeri pun saya enggak mau asal-asalan. Biasa-biasa kemana? Kalau akidahmu bakal dibeli, tidak. Aku tidak akan pengen mengirim ke tempat tersebut. Harus dipilihkan tempat belajarnya, akidahnya terjaga, akhlaknya terjaga. Itu program yang ada di sini, wahai hamba-hamba Allah. Ayo bergabung semuanya. Bergabung di sini, dengan apapun yang Anda miliki, kita pengen pengkaderan yang cepat. Termasuk di antara jika Anda menemukan anak-anak muda yang sudah hafal Quran, cerdas dan sebagainya, bingung, ayo kita bimbing. Pokoknya jangan sampai di kiri kanan Anda ada orang mau mondok, enggak punya biaya. Itu Anda zalim. Kami sampaikan suatu ketika ada orang ngomong, Buya gimana ini pengen mondok tapi enggak punya biaya. Zalim yang mendengar. Bawa ke tempat ini, mereka akan belajar di sini. Dan mereka akan kita didik, dan saudara kita banyak. Di antaranya membuat pondok pesantren. Kemudian apa? Kita ingin membawa orang pada kebaikan bermacam-macam. Infak yang pernah kami sampaikan Rp1.000 misalnya. Intinya Anda sambung dan sebagainya. Kemudian kita ada pembuatan macam-macam, termasuk Abemat dan sebagainya. Kemarin kami gugah. Bukan untuk Anda belanja di Abemat. Kemarin kami ingatkan bahwasanya Anda harus punya kepencemburuan cinta kepada saudara. Mohon maaf. Kadang kita ini membantu saudara kita ini malas. Contoh, kita kadang membantu tidak, malah membantu musuh. Contoh saja, ada sebagian produk. Produk-produk itu, kalau kita membeli produk ini adalah sebagian keuntungannya adalah diberikan oleh orang-orang Israel untuk merangi orang di Palestina. Itu produk-produk, sebagian produk yang ada di negeri kita ini, keuntungannya adalah untuk itu. Baik, masalah pasti tidak pastinya, kalau sudah ada indikasi ke situ, Anda harus waspada. Sehingga kadang kita bantu Palestina tidak, tapi kita malah bantu musuh-musuh Allah, na'udzubillah. Makanya minum air pun Anda pikirkan airnya siapa, yang pertama. Yang kedua adalah, kalau Anda bagi-bagi duit kepada saudara-saudara Anda ke seluruh Cirebon, kayaknya enggak mungkin. Duit Anda bakal habis. Tapi Anda bisa menolong saudara Anda yang di Cirebon dan yang lainnya dengan cara yang indah. Apa? Anda berjanji, Anda tidak akan membeli sesuatu kecuali milik saudara-saudara Anda. Makanya produk itu saya bagi, kita dibagi tiga. Produk itu ada produk, biarpun miliknya orang yang memusuhi kita, kita boleh beli. Contohnya apa? Untuk bertahan. Di dalam persaingan, peperangan dan sebagainya, kita beli meriam, bom, pesawat dari mereka. Itu boleh untuk menjaga. Yang kedua adalah untuk bersaing. Termasuk misalnya, kita menggunakan Yahoo, adalah milik Yahudi. Kita menggunakan Google, tapi untuk menyebarkan dakwah. Untuk bersaing dalam kebaik, dalam dakwah. Termasuk ada kamera, termasuk mobil, mungkin alat-alat berat untuk bangunan. Itu boleh kita mengambil dari mereka. Karena apa? Saudara kita belum banyak yang bisa membuat. Ya kan? Maka kita boleh. Tapi ada barang yang dibuat oleh saudara kita. Kalau Anda masih mengambil milik orang lain, mana iman Anda? Air itu tetangga kita buat. Tetangga kita ada yang buat air loh ya. Ada kan tetangga kita di sini? Ya kan? Saya tidak pernah kenal orangnya. Saya tidak pernah kenal orangnya, tidak pernah duduk. Yang jelas saya tahu dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan membeli air yang enggak jelas, susu enggak jelas. Sekarang ada informasi berwaktu yang lalu, beberapa mat-mat itu lihat. Itu adalah indikasi di situ adalah di atasnya sana adalah orang yang sangat benci dengan Islam. Lah kok Anda masih masuk ke tempat tersebut? Mana iman Anda? Lebih baik saya kehausan. Saya sering di jalan akhir-akhir tidak mau. Haus? Tidak, saya tahan. Biar jadi pahala haus saya. Saya lebih senang saya beli ke toko tetangga saya, yang dia adalah kelihatannya orang pakai kerudung, kopiah putih, ahli salat, ada tulisannya La ilaha illallah, Allah Muhammad, Muslim dia. Saudara saya akan beli di situ. Itu ibadah. Kenapa? Saat saya membeli, pertama hajat saya terpenuhi, yang kedua saya diam-diam menolong dia. Karena keuntungan untuk dia. Sekarang mana iman kita? Bahkan kalau milik saudara kita lebih mahal sedikit pun, kita niati sedekah dan ibadah dapat pahala. Makanya jangan sampai Anda itu nyaman-nyaman di rumah Anda masih ada produk-produk Yahudi itu. Nah, na'udzubillah, gimana sudah ngaji? Kita perlu bangun semangat ini, kepemihakan ini. Membantu saudara kita untuk maju. Ini Anda jangan beli produk-produk. Kemudian setelah itu kita akan membuat lebih besar dari itu. Kita ingin melacak. Makanya waktu beberapa waktu yang lalu ada ke tempat ini adalah pengurus daripada koperasi 212. Datang ke sini saya sampaikan, koperasi 212 saya senang jika akan ingin membuat koperasi atau mat-mat yang sifatnya Islami syar'i. Cuman pesan saya satu, didengar atau tidak didengar. Bahwasanya pesan saya satu dan saya ikut, bahkan bukan saya. Jamaah saya himbau untuk ikut kalau benar programnya. Apa Buya programnya? Satu, jangan menjual produk mereka. Kalau menjual produk mereka, namanya bohong. Karena apa? Mereka akan tertawa. Alhamdulillah. Kalau mereka ngerti, alhamdulillah. Saya dibuatin toko baru lagi nih. Jadi kita pengen menjual produk saudara kita. Kenapa? Banyak saudara kita yang saat ini punya produk-produk bagus, tapi nggak bisa laku. Karena apa? Kita tidak pernah membeli produknya. Kalau produk saudara kita lacak nanti, mulai dari sabun, sikat gigi, segala macam. Ayo kita cari, sehingga umat Islam itu akan berjaya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Anda harus bisa ngempet, tahu ngempet, nahan agar Anda tidak minum kecuali milik saudara Anda, tetangga Anda, susu milik saudara Anda, tetangga Anda. Anda biasakan yang demikian itu. Susu pun demikian. Cuman Anda mungkin berkata, anak saya nggak bisa Buya kecuali susu Yahudi itu lah. Jangan sampai anaknya jadi Yahudi. Dilatih, ditahan dulu haus, nanti kasih susu apa saja juga mau kok. Cuman biasanya kita tuh kurang kuat batin kita. Nah, kemudian kita ingin tingkatkan. Kemudian kita ingin membuat tempat-tempat. Dan itu siapa saja boleh bergabung. Ini yang kami sampaikan yang terakhir. Bisa bergabung, nanti misinya adalah, ada kita punya sahabat, dia punya perusahaan besar tentang pembuatan ayam. Ini kenapa saya sampaikan? Ini salah satu contoh. Saya ingin mengundang yang lainnya. Kalau ada orang punya produk besar milik saudara kita dan bisa dibesarkan, bisa membesarkan umat, datang ke sini saya promosikan. Saya promosikan, biar semuanya besar. Ini ada sebuah perusahaan ayam. Dan itu maksud ayam sudah raksasa dia. Dia kelas ayam bisa melayani di ayam-ayam, termasuk alam ayam-ayam yang besar-besar itu, ayam kentaki-kentaki yang ada di sana sini. Dia adalah punya program melayani itu semuanya. Cuman kita ingin bangun, dia adalah milik saudara kita, seorang muslim, seorang haji yang baik. Dan mungkin ada yang lain punya produk apa, sabun, bawa ke sini, akan saya sampaikan nanti. Tidak penting Anda tidak bantu pondok, tidak apa-apa. Yang penting Anda seorang muslim, Anda bermanfaat untuk umat Islam. Nah, ini ada program begini di antaranya. Nanti siapapun yang siap untuk bergabung dan bersaing harganya dengan milik orang kafir yang enggak benar itu. Kalau misal ada ayam-ayam goreng milik saudara kita, Anda tetap beli ke mereka. Sebab ada ayam goreng yang miliknya Yahudi dan itu berbahaya sekali dan gebyar luar biasa, Anda jangan masuk ke tempat tersebut. Kalau milik saudara-saudara kita yang ada di kiri kanan kita, oke. Tapi ini ada program, nanti caranya adalah agar kita punya tiga pahala. Yang pertama adalah pahala menorong saudara kita. Satu. Yang kedua, Anda akan dapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, melayani pembeli. Dan pembeli nanti kepada Anda, di dalam usaha ini harus tahu bahasanya, siapapun yang beli kepada Anda, dia bagian dakwah, ikut dakwah. Karena apa? Ditulis yang dengan besar. Keuntungan daripada usaha ini adalah sebagian adalah untuk kepentingan dakwah. Satu ini. Kemudian di tempat tersebut harus ada misi-misi dakwah, mulai dari selebaran ada di situ, ada radio kunya, macam-macam. Jadi kelihatannya hanya jualan, tapi ternyata di situ ada misi dakwah yang besar. Nah, ini di antaranya apa? Membuat gerobak-gerobak kecil, nanti Anda tidak usah pakai modal. Anda cukup punya semangat jual dan nanti hitungan keuntungannya untuk rumah tangga Anda sangat baik. Tapi yang terpenting dari itu, Anda ternyata jadi pos-pos dakwah kita di mana-mana. Tidak usah modal, dan nanti bisa keuntungan Anda yang bisa sebulan sampai 3 juta, 4 juta, tinggal berapa. Ini sangat mudah, nanti dibuatkan gerobaknya, kemudian di situ ada diberi, dikirim ayamnya. Tidak bakal rugi, kenapa? Ayamnya nanti yang tidak laku, nanti akan dibeli oleh pondok, tentunya harga modal, biar dimakan sama santri. Tapi bukan karena ayam busuk, jangan khawatir, jangan sampai bilang santri dikasih ayam busuk, tidak ada. Jadi ini iman menarik sekali, bisa berbanyak, boleh di semua, di Jawa pun semuanya bisa. Kenapa? Mungkin Anda punya usaha mandiri, satu. Ternyata di balik usaha Anda akan menyebar dakwah. Tapi harus patuh dong. Mulai dari minyak gorengnya ada aturannya. Jangan minyak goreng harus dibuang, dipakai goreng lagi. Itu nyebar penyakit. Nanti aturannya makanan sehat. Jadi dikontrol dari pusat minyak goreng sesuai aturan. Sekali atau dua kali, tidak tahu berapa, nanti harus ditarik. Jadi kan untuk diesel, untuk jetsetnya, solarnya pondok nanti. Anda dapat pahala lagi di situ. Dan ini harus rapi semuanya. Dan bagi siapapun yang berminat, satu orang satu dengan gerobak, tapi nanti akan ditinjau tempatnya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan dakwah tadi. Lihat urusan materi nomor dua, tapi di sini ternyata ada nilai uangnya. Anda yang mau bergabung nanti mendaftar siapa, Anda akan disiapi gerobak, serius, karena Allah, setiap saat Anda dengar pengajian, daripada Anda usaha Anda karu-karuan, nanti diperbanyak ini, di mana saja. Dan Anda mendaftar, sudah siapkan pendaftarannya? Tim? Sudah ada? Sudah disiapkan ini. Jadi setelah daftar nanti diseleksi, kalau berdekatan nanti diimbau agak jauh. Kemudian akan tersebar di seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tak tahunya di mana-mana ada media dakwah. Jadi kalau ada orang pengen mendengarkan, cari CD kita, dakwah kita, radio kita, ternyata di mana-mana ada, ini adalah termasuk yang kami bidik bagian dakwah. Kemudian nanti Anda tanpa modal. Sisi lain, bagi yang punya kekayaan, orang kaya, Anda termasuk jadi penanam modalnya. Jadi Anda yang menyiapkan gerobaknya dan sebagainya, nanti sharing keuntungan dan sebagainya. Tapi ingat, semua harus waktu. Misi kita adalah dakwah. Keuntungan tanpa jauh, tidak jauh dari Anda. Kemudian kerugian ditahan sebisa mungkin, karena enggak ada istilahnya barang enggak laku nanti. Kalau enggak laku, tetap dibeli sama pondok. Jadi Anda tidak akan rugi dalam hal ini, dan Anda tidak punya modal. Modal Anda adalah jujur, dan di dalam hati Anda niat untuk berdakwah. Yang kaya, saya kasih kesempatan lain lagi. Untuk memodali. Memodali ini semuanya, membuatkan gerobaknya dan sebagainya. Bahkan sudah banyak yang sudah daftar, Buya, saya akan daftar, duitnya bukan untuk saya. Sharing keuntungan buat saya, buat pondok. Nah, ini belum apa-apa, sudah ada begitu. Tapi bagi yang bekerja, dapat sharing keuntungan. Dan nanti, setelah ada yang mendaftar, akan dikumpulkan, kemudian dikasih wawasan, keseriusan, kemudian dikasih pelatihan. Kemudian kalau bisa, sebelum Ramadan sudah ada ini, kemudian ada bisnis-bisnis yang sehat, dan Anda bisa sambil ngaji, baca Al-Quran, mendengar radio. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana Anda menyebarkan misi dakwah ini. Setiap orang harus sadar kalau beli adalah untuk dakwah. Ini mohon nanti kalau mau mendaftar, dimanapun Anda berada, boleh mengirim ini pesan. Boleh datang, mendaftar, saya ingin jualan Bu ya, gimana caranya? Nanti akan didata tempatnya di mana, kemudian dilihat statistiknya, akan disurvei sama tim. Dan siapapun yang kami serukan, siapapun yang punya produk dan bakal dibesarkan, dan bisa besar, Anda bisa kesini. Karena apa? Kami ingin bahwasanya memang produk saudara kita tuh naik terus. Jangan sampai kita ini menjadi budaknya orang yang musuhi kita. Budaknya orang yang musuhi Islam, na'udzubillah ini. Hah? Sudah mulai. InsyaAllah, pulang ke rumah, minum air, godok sendiri. Enggak usah pakai yang aneh-aneh. Atau milik saudara-saudara kita itu ya. Keimanan susu pun demikian, kekuningan susunya masa asli, malah asli, enggak pakai campuran. Apalagi pakai yogurt-yogurt yang dimasak oleh saudara kita kuningan, Pak Haji Bu Haji itu. Pahalanya lebih gede kita, nolong, sehat lagi. Kita perlu membangun ini, kebersamaan. Kemudian diam-diam kalau Anda membeli milik saudara kita, Anda berarti telah membantu secara tidak langsung. Akan terbangun cinta. Ne? Itulah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Yang mau daftar-daftar. Kemudian ini lagi program, Pondok Pesantren. Sebab kenapa? Promo ini, promo akhirat ini harus kita besarkan ya. Karena orang, oh, gara-gara roti apa-apa saja dipromoin jadi beli kan? Maka ini akhirat harus saya sebutkan. Pondok Pesantren, siswa membludak, tahun ini kelasnya kurang. Ini pembangunan di atas ini kurang lebihnya 1,2 M, semoga Allah mengirim ahli surga bisa membangun untuk pondok putra ini. Pondok putrinya kurang lebihnya 1 M. Sudahlah, doalah kepada Allah, Allah sudah siapkan siapa yang bakal datang. Yang penting Anda berdoa, ya Allah kirimkan ahli surga. Selesai. Yang bisa menyelesaikan pembangunan ini. Pembebasan tanah kurang lebihnya kurang 800 juta. Yang ada di Pancalang sana, dari ini kita alihkan ke sana, kurang lebihnya kurang 800, 1 miliar. Kok banyak sekali Buya? Kita dengan Allah tidak perlu bingung. Bukan banyak, itu masih sedikit. Kalau program kita masih besar, karena set plan yang besar ini perlu puluhan miliar. Akan tapi sedikit demi sedikit. Minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami seperti itu. Maka dari itu, ayo kita berdoa, ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka. InsyaAllah, siap ya. Kemudian ingat yang Rp1.000, Anda harus bergabung. Kata Allah, Anda harus bergabung, kalau tidak punya duit saya kasih nanti. Sebab saya rindu bahwasanya Anda itu tetap bergabung dengan kami, tidak akan terputus sampai kapanpun. Sebab banyak di antara kita itu pernah kenal tiba-tiba terputus begitu saja. Banyak. Saya pernah mencari seorang, Pak ini di mana? Enggak tahu Buya. Di mana? Enggak ada. Hilang Buya. Enggak pernah datang lagi ke sini. Terenyuh saya. Banyak. Bapaknya datang ke sini, anaknya enggak pernah nongol. Kenapa? Kemana itu? Enggak tahu Buya. Hilang. Karena enggak pernah ada ikatan. Kita ingin bahwasanya setelah kita bertemu di sini ada ikatan. Ikatan itu perlunya untuk apa? Untuk saling menolong nanti di akhirat. Semoga kita enggak ada yang kepleset. Ibu yang bantu 10.000-an itu. 1.000 atau 2.000 atau seberapa. Kalau ternyata kok tiba-tiba saya kepleset. Lah kok ibu gara-gara 1.000-an itu masuk surga? Enggak akan terima bu saya kepleset. Pasti minta, wahai malaikat itu telah menjadikan saya selamat itu. Buya Yahya itu angkat. Kan begitu, lumayan saya. Makanya saya itu mencari penolong sebanyak-banyaknya. Jadi sebetulnya saya itu butuh pertolongan. Jadi kalau kiai itu ceramah itu bukan bagi-bagi surga. Tapi saya mencari surga. Mungkin surga saya dibawa oleh pak ini, ibu ini dan sebagainya. Karena saya tidak punya jaminan surga kan. Maka saya mengajak sebanyak-banyaknya. Mungkin yang membangun tuh pondok di sini itulah ahli surga. Dialah yang menyelamatkan saya. Mungkin bapak ini yang nyumbang katanya sedikit. Tapi ikhlas selamat masuk surga. maka inilah mungkin yang menyelamatkan saya. Jadi kita semua mencari surga. Baik, inilah perkumpulan yang kita bangun di sini, indah, cinta karena Allah, sehingga dakwah nanti besar. Baik, mari kita tutup dengan doa. Ada lagi, tim media membutuhkan alat transportasi khusus penunjang dakwah. Maksudnya minta mobil gitu. Sepeda enggak cukup, sepeda engkol. Insyaallah ada, insyaallah semoga Allah memberikan media dakwah untuk macam-macam. Kemarin minta sudah beres ya, sedikit-sedikit kemarin. Mobil ya, yang gede, yang ini, insyaallah. Ada lagi? Minta-minta, ada apa-apa, minta kepada Allah, biar didoain. Karena ini orang soleh semuanya. Kalau sudah minta, coba, ibu minta malam ini, besok dikasih. Dan banyak akan terbukti. Kalau saya minta sendiri itu, ya Allah, memang kita harus yakin dikabul. Tapi di saat saya sampaikan itu, ternyata doanya para ibu bapak ini cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam di Syaban jangan lupa Kamis malam Jumat 15 Syaban serempak di Masjid At-Taqwa, Pesantren Al-Bahjah, Masjid Mustaqim Meru dan Masjid Umar Al-Bahjah dan Masjid Su'ud Buyut. Majelis Muslimah Cirebon Ahad siang ini di Karangjala. Maulid khusus wanita tanggal 17 Mei atau 20 Syaban. Mohon semuanya bisa datang hari Rabu 20 Syaban atau 17 Mei. Kemudian dibutuhkan untuk bisa berjuang di pos kesehatan pesantren, 2 pria dan 2 wanita. Membantu melayani santri untuk menjaga kesehatan mereka, dan ketahuilah itu semua pahala. Ingat, mereka calon-calon ulama yang berjuang ini, termasuk yang berjuang dengan hartanya, ingat. Ulama itu tempatnya tinggi di hadapan Allah. Ulama tempatnya tinggi, orang kaya rendah, pejabat rendah. Akan tapi ketahuilah, saya sampaikan, jangan kaget dulu. Ulama itu pangkatnya tinggi. Orang dengan kekayaannya sedekah kaya apapun, dia rendah. Tapi ketahuilah, ulama setinggi apapun pangkatnya, kalau dia menjadi alim karena Anda nengkreng di atas. Yang katanya orang kaya rendah, ternyata orang kaya di atasnya ulama. Makanya jadilah orang kaya yang nengkreng di atasnya ulama sana. Makanya ini mencetak ulama di sini. Makanya ini, Anda berjuang yang melayani orang sakit. Postren, 2. Yang paling tidak ngerti. Cara membalut bukan salah obat, no. Kalau anak dikasihkan obat mata nanti kan kacau ya, jangan gitu. Maksudnya yang ngerti deh, yang perasaannya hidup ya. Nah ini, jadi yang sadar bisa melayani dengan hati, insyaallah. Kemudian segera daftar sini. Kemudian santri tafaqquh mencetak ulama di daftar. Tidak usah ragu, santri tafaqquh tidak dipungut biaya, tapi dites dan harus serius. Khususnya yang punya hafalan Quran segera masuk, nanti ini akan dididik dengan khusus. Kemudian santri tahfidz juga, kemudian pendaftaran santri pejuang. Pejuang itu adalah datang untuk berjuang sambil belajar. Kemudian SMIQ karena ada kelas baru yang dibuka, biarpun sudah ditutup beberapa waktu yang lalu, sekarang dibuka kembali. Baik, ini saja. Untuk parkir, perlebaran parkir 60 juta belum ada, biar ibu enggak kepanasan juga. Insyaallah ada nanti lagi. 60 juta kecil insyaallah. Di hadapan Allah adalah kecil. Semoga Allah mudahkan semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusul alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan bermacam kebaikan ya Allah. Kami mohon jadikan kami sebab orang lain menjadi baik ya Allah. Jika kau jadikan kami orang yang berusaha dalam urusan dunia, jadikan dunia itu untuk akhirat ya Allah. Jika kami engkau tempatkan di tempat yang kami harus berdagang, jadikan perdagangan kami menyajak orang lain menuju surgamu. Dan jika engkau tempatkan kami di tempat, ya Allah, yang di situ ada adalah jabatan-jabatan pemerintahan, maka jadikan kami lah pejabat-pejabat ahli surga. Dan jika engkau beri kepada kami ilmu, jadikan itu ilmu yang menghantarkan kami kepada surga. Kami ingin semua yang ada di sini menjadi ahli surgamu, ya Allah. Telah kau berikan kabar gembira kepada kami, ya Allah, surga adalah untuk orang yang bertakwa. Maka kami mohon jadikan kami orang yang bertakwa. Takwa yang artinya baik kepadamu, ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang sangat patuh kepadamu, takut bermaksiat, ya Allah. Dan bertakwa adalah orang yang baik kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, jadikan langkah kami, aktivitas kami bermanfaat untuk sesama kami. Ya Allah, jauhkan daripada kami berbuat zalim kepada sesama kami, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya Allah, jauhkan kami dari membeli, ya Allah, sesuatu yang menjadi sebab, ya Allah, kehancuran umat kekasihmu Nabi Muhammad. Banyak, ya Allah, musuh-musuhmu, ya Allah, telah membuat usaha di tengah-tengah kami. padahal hasilnya adalah untuk merangi saudara kami yang ada di Palestina sana. Maka kami mohon, ya Allah, jangan sampai kami berbuat zalim kepada orang-orang di Palestina. Jangan sampai kami berbuat zalim kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami puas dengan apa yang dimiliki oleh saudara kami, sehingga kami membeli produk-produk mereka, ya Allah. Jangan sampai kami keras hati, ya Allah. Jangan kami sampai sombong, ya Allah. Dan jadikan kami, ya Allah, mudah membantu saudara kami secara langsung atau tidak langsung, ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Seperti engkau kumpulkan saat ini, kumpulkan kami kelak di surga, ya Allah, bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Jauhkan kami dari benci dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, ya Allah, aniaya kepada kami, kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat aniaya kepada kami, jangan kau hukum dia, jangan kau siksa dia, ampuni dia, muliakan mereka, ya Allah, dengan keinsafan, kesadaran dan tobat, ya Allah. Muliakan kami dan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, anak-anak kami dan santri kami. Jaga mereka semua. Jadikan mereka orang yang kau cintai, ya Allah. Jadikan mereka adalah orang-orang yang kau muliakan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari riba, ya Allah. Jauhkan kami dari makan makanan yang haram. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami yang ada di sini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang masih berurusan dengan riba, kami mohon entaskan mereka dari kehinaan itu, ya Allah. Dan ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Engkau yang menjadikan musuh-musuhmu kaya, tentu engkau sangat mampu untuk menjadikan kekasih-kekasihmu cukup, ya Allah. Tuhan kami dan Tuhan mereka adalah engkau, ya Allah. Dan jadikan, ya Allah, jika ada di sini ada orang yang kau beri kekayaan, jadikan kekayaan itu sebab mereka mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan surgamu, sehingga mereka mudah berbuat baik dengan kekayaan mereka. Dan kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka, ya Allah, ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas, ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rizki, lapangan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon semua dari kami ini, ya Allah. Jaga kami, muliakan kami, anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, jangan kau cabut nyawa kami, kecuali sudah kau ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kami, ya Allah. Ya Allah, engkau Maha tahu tentang dosa kami, ya Allah. Kami tidak bisa menghitung satu persatu, akan tapi engkau Maha tahu. Ampuni, ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu, ya Allah. Kami tidak ingin kau hukum di dunia dan di akhirat. Kami ingin pengampunanmu dan kasih sayangmu, ya Rahman, ya Ghafur. Kami mohon ampuni kami dan kasih sayangi kami, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk majlis Ahad dan Sabtu di bulan Ramadan tidak ada tutup. Enggak tutup. Ramadan harus ditambah. Ada tambahannya pengajian sore. Kemudian malam Selasa nanti kita akan bahas tentang fikih puasa. Malam Selasa akan bahas fikih puasa. Dan insya Allah malam Selasanya saja di Ramadan tidak ada, tapi ini tetap ada, ya. Nah, ini amin, mohon maaf, habis ini mungkin kita tidak akan bersalaman. Kita ada akad nikah dulu, insya Allah. Yang mau nunggu-nunggu, tapi setelah ini tidak ada salaman. Mohon maaf, insya Allah. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.